Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama pada halaman 5, hadis yang paling atas. An Amir bin Sa'din an Nabihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam tuharrim 'alal muslimina fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alatihi. Rawah Muslim. Dari Amr bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap kaum muslimin adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu hal itu menjadi diharamkan kepada mereka dikarenakan adanya pertanyaan itu. Ya sudah jelas itu kok. Dosa yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Ya, ini dikatakan dari Rasulullah, sebesar dosa orang Islam terhadap kaum muslimin, orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kaum muslimin. Sebenarnya Allah tidak mengharamkannya. Ya, Allah tidak mengharamkannya. Kemudian karena itu ditanyakan, akhirnya menjadi diharamkan. Tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu hal itu menjadi diharamkan kepada mereka karena adanya pertanyaan itu. Ya. Jadi Rasulullah sendiri juga mengatakan dalam satu hadisnya, sesuatu yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang haram yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Sesuatu yang didiamkan itu suatu kemaafan bagimu. Jangan diperbincangkan. Ini sudah cukup jelas kan? Rasulullah juga menjelaskan, al-halalu ma'halallah fi kitabihi, wal-haramu ma'haramallah fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam kitabnya. Yang haram yang diharamkan Allah dalam kitabnya, maksudnya dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang halal ya diterima, dihalalkan, diharam, yang haram ya diharamkan. Jangan menanyakan atau mengharamkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak diharamkan oleh Allah. Sebetulnya tidak diharamkan, kok diharamkan. Ya, maka itu dosa yang besar terhadap kaum muslimin. Ya. Kalau mengharamkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak diharamkan. Maka termasuk kita ya, kalau ditanya sesuatu ini halal atau haram, jangan berkehendak sendiri. Ya, hukum halal haram kembalikan pada Allah, pada Rasulnya. Jangan karena kita tidak suka, terus mengatakan sesuatu itu haram karena tidak suka. Padahal sebetulnya Allah tidak mengharamkan. Rasulullah saja karena tidak suka sesuatu, beliau tidak berani mengharamkan. Rasulullah pernah pada suatu persidangan, jamuan makan lah. Di situ disediakan daging biawak. Tahu biawak? Ya. Tapi Rasulullah tidak tahu kalau daging biawak. Ya, terus diambil mau dimakan. Sahabat yang tahu cara, ya Rasulullah itu daging biawak. Dalam bahasa Arabnya dhab Tutup ya Rasulullah. Ya Rasulullah tidak jadi makan, diletakkan. Karena enggak suka. Terus diambil oleh sahabat yang lain, dimakan. Rasulullah mendiamkan. Jadi Rasulullah mengapa mau makan tidak jadi? Ya tidak suka. Mengapa kalau itu haram? Ya, jadi Rasulullah tidak memakannya bukan karena haram, hanya karena tidak suka. Terbukti diambil oleh sahabatnya, dimakan Nabi diam saja. Berarti itu kan tidak haram. Andai kata itu haram, diambil sahabat-sahabat Nabi tadi tentu dilarang. Maka jangan kita mengharamkan sesuatu ya, yang sebetulnya itu tidak diharamkan oleh Allah. Hanya ukuran kita suka dan tidak suka. Gitu ya. Padahal orang kadang-kadang kalau ditanya itu dalilnya ya. Apalagi pernah saya katakan, saya terangkan tak? Sesuatu itu haram. Dalilnya apa? Karena itu menjijikkan. Ya kalau ukuran menjijikkan manusia itu tidak sama. Jadi tidak bayin nanti. Dan Rasulullah mengatakan al-halalu bayinun, wal-haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Nah kalau ukuran menjijikkan itu jadi tidak jelas. Mungkin seseorang terhadap sesuatu itu jijik, orang lain tidak jijik. Nah terus hukumnya gimana? Bagi yang jijik haram, yang tidak jijik halal apa begitu. Berarti tidak bayin kalau begitu, tidak jelas. Entah kok belut itu. Ada yang jijik kaya cacing gitu loh. Nah, akhirnya enggak suka haram. Bekecot itu ya ada mengatakan jijik, haram itu. Nah, sing ora haram, sing ora jijik, halal gitu. Itu hukumnya gimana? Ya halal ya haram, berarti tidak jelas kalau begitu. Nah, maka yang halal maupun yang haram kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Selesai. Jadi kalau masalah hukum itu kembali pada aturan agama. Sumbernya agama itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi? Masih di halaman 5, hadis yang kedua. An Ubaidillah ibn Abi Rafi'in an Abihi anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi au nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi', dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan sampai sekali-kali aku mendapati seseorang di antara kalian enak-enak duduk bersandar di atas tempat duduknya, lalu datang satu perkara dari urusanku, apa-apa yang aku perintahkan ataupun yang aku larang, lalu mereka berkata, kami tidak tahu hal itu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Hadis ini mohon dijelaskan. Ya, itu hadis berikutnya dibaca sekali. Bagi pelengkap itu lebih jelas lagi. An Ubaidillah ibn Abi Rafi'in an Abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la alfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru mimma umirtu bihi au nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi', dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai aku mendapati seseorang di antara kalian duduk enak-enak bersandar di tempat duduknya, kemudian ketika datang suatu perkara dari apa-apa yang aku perintahkan dengannya atau aku melarang darinya, lalu ia mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, kami mengikutinya. Sudah. Satu lagi. Bawahnya sekali biar lebih jelas. Anil Mikdan Anil Mikdami Bani Ma'di Karibal Kindiyi Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kola Yusikur Rajulu Muttaki'an Ala Arikatihi Yuhaddasu Bihadisin Min Hadisi Fayaqul Bainana Wa Bainakum Kitabullah Azza Wa Jalla Fama Wajadna Fihi Min Halalin Istahlalnahu Wama wajadna fihi min haramin haramnahu. Ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib Al-Kindi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir ada orang yang duduk enak-enak bersandar di tempat duduknya. Lalu ketika diceritakan sebuah hadis dariku, maka dia berkata, di antara kami dan kalian ada kitabullah azza wa jalla. Maka apa yang kita dapati di dalamnya dari yang halal, kita menghalalkannya. Dan apa yang kita dapati di dalamnya haram, kita mengharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, jelas. Jadi seseorang, orang Muslim, jangan hanya menerima Al-Quran saja. Ya, enak-enak, tadi dikatakan saya, enak-enak duduk bersandar di tempat duduknya, kemudian datang Rasulullah, memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, jawabnya saya tidak tahu tentang hal itu. Yang tahu dalam Al-Quran itu saya ikuti. Nah, itu kan? Tentang hadis dari Rasulullah, saya tidak mau tahu. Nah, maka Rasulullah di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah meninggalkan itu dua perkara, bukan Quran saja. Taraktu fikum Amraini lantadilu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan kepadamu itu dua perkara. Siapa berpegang dua perkara itu dijamin tidak sesat. Dua perkara itu apa? Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi jangan Quran saja. Orang yang hanya menerima Quran tidak bisa menolak hadis. Karena di dalam Al-Quran sendiri perintah Al-Quran itu untuk mengikuti hadis, mengikuti Rasulullah. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini, aku Nabi. Jadi jangan mengikuti Allah terus tidak mau mengikuti Nabi. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan. Maka dalam hadis yang terakhir ini, ya di situ, wama wajadna fihi min haramin haramnahu. Ala wa inna ma harama Rasulullah SAW mislu ma harama Allah. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan hanya mau menerima Quran saja, hadis tidak mau. Ya. Maka ini di sini, tadi jangan kamu hanya enak-enak duduk, bersandar di tempat duduknya. Kemudian ketika datang suatu perkara dari apa yang aku perintahkan dengannya atau aku melarang darinya, lalu ia mengatakan, aku tidak tahu apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, kami mengikutinya. Pokoknya saya hanya mengikuti apa yang ada di dalam Quran, lainnya itu kami tidak tahu. Ya dah? Yang pertama tadi juga begitu. Rasulullah juga mengatakan, jangan sampai sekali-kali aku mendapati Seseorang di antara kalian enak-enak duduk bersandar di atas tempat duduknya. Lalu datang suatu perkara dari urusanku, apa-apa yang aku perintahkan ataupun yang aku larang. Lalu mereka berkata, kami tidak tahu hal itu. Tidak? Apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, jawabnya, kami tidak tahu tentang hal itu. Apa yang kami dapati dalam kitab Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Tidak? Jadi tentang apa yang dikatakan Nabi, saya tidak mau tahu tentang itu. Saya hanya mengikuti Al-Quran saja. Padahal, dalam Quran sendiri juga memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Wama atakumur rasulu fakuduhu, wama nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul kepadamu, yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, maka ambillah. Ya. Dan apa yang dicegah oleh Rasulullah, ya, untukmu dicegah, fantahu, maka jauhilah. Jadi Allah dan Rasulnya itulah menjadi panutan bagi seorang Muslim. Tidak hanya mengikuti Quran saja, dan tidak hanya mengikuti hadis saja. Dan kalau konsekuen mengikuti Al-Quran saja, itu mesti mengikuti hadis. Karena Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan di itu. Orang yang mengikuti hadis Nabi, pasti mengikuti Quran. Karena Nabi mengatakan, duru ma kitab billahi haitsuma daro, itu perintah Nabi. Ikuti Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Perintah Nabi. Perintah Quran juga begitu. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Dan Quran juga mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, Nabi. Maka tidak mungkin orang hanya menerima Quran, tidak menerima hadis. Dan sebaliknya juga tidak mungkin hanya menerima hadis, tidak mau menerima Quran. Ya, Quran dan hadis saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Maka Rasulullah memerintahkan, berpesan ya kepada kita, kalau kamu ingin selamat, pegang teguh dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran saja, bukan hadis saja. Quran dan hadis itu dipegang. Jadi jangan diberi hadis, saya tidak mau tahu tentang itu, pokoknya aku Quran, hadis, tidak mau tahu. Tapi ya malah aneh lagi, Quran hadis malah orang cukup katanya. Ya, Quran dan hadis tok itu enggak cukup, itu ibaratnya makanan belum dibumboni katanya. Dan Quran karo hadis ora cukup, itu bumbune apa? Ya. Bumbune Quran hadis itu apa? Jadi ibaratnya makanan belum dibumboni, jadi makane rong enak. Malah ada lagi aja ngaku Quran kuwi racun katanya. Lho, wis ora karuan ta. Ndak karuan udah. Wong Nabi sudah menerangkan, ya jangan mengabaikan. Kalau kamu pegang dua perkara itu selamat. Quran juga mengatakan, ikuti Quran. Jangan ikuti jalan-jalan selainnya. Siapa mengikuti jalan selain Al-Quran, ya terberai dari jalan yang lurus. Quran itu sudah diterangkan oleh Allah itu dengan terperinci. Aja ngarani kurang bumbu ya. Apa-apa dipadake pangan wae. Nek ranggo panganan ra gelem ya. Nanti Quran barang dikatakan makanan. Ini gimana kamu itu? Coba kalau saya tanyakan Quran barang ini makanan ya, belum ada bumbunya arep mbok bumbune apa coba? Bumbune Quran ini apa coba? Nah, kalau kamu menambah-nambah apa yang dalam Quran, malah kamu buat apa, merusak malah jadinya. Bukan kok bumbu ini tambah enak, malah tambah rusak. Ya, coba dibaca itu. Di kalangan kamu itu Rasulullah. Kalau Rasulullah mengikuti kamu, ya, kamu akan menemui kesusahan yang banyak. Surat Al-Hujurat ayat 7, surat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Di kalangan itu ada Rasulullah. Rasulullah itu harus diturut. Jangan sampai malah Rasulullah untuk menuruti kamu. Ya. Kalau kamu tidak menurut Rasulullah tapi Rasulullah malah suruh mengikuti kehendakmu, kamu akan menemui kesusahan-kesusahan yang banyak. Tapi karena orang yang beriman itu sudah terpatri di dalam hatinya rasa keimanan, benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan, nah maka itu apa yang dinilai Rasulullah diikuti. Nah itu kalau kamu ingin selamat. Coba Al-Mu'min 71. Al-Mu'min atau Al-Mu'minun itu. Allah itu rusak semua isinya, langit dan bumi. Surat Al-Mu'minun. Ayat 71, ya. Surat ke-23. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawatu wal ardu wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ya kan? Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum. Jadi kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, kebenaran menuruti hawa nafsu manusia, itu bukan malam jadi baik. Lafasadatis samawatu wal ardu wa mamfihin. Langit dan bumi dan semua isinya akan rusak. Kalau kebenaran itu menurut wa nafsu manusia. Maka al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kamu jangan termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Nah, kalau kebenaran menurut kehendak manusia, bumi dan langit dan seluruh isinya itu rusak. Ya, rusak. Maka itulah, jangan benar itu menurut aku, menurut kamu. Jangan, menurut Allah benar. Maka saya katakan kan, kalau orang berselisih itu biasanya mencari kebenaran. Maka Allah menuntun Kalau memang kamu memperselisihkan sesuatu, ingin mencari kebenaran, farudduhu ilallah wa rasuli. Kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Allah dan Rasulullah itu tempat kebenaran. Nah, maka orang Islam kalau berselisih, harus cepat selesai. Katanya mengaku. Orang Islam itu kitab susinya Quran. Mengaku Rasulullah itu utusan Allah. Maka kalau ingin mencari kebenaran, kalau dari persian, kembali pada Quran dan sunnahnya. Nah, Nabi. Nah, akan selesai. Jangan mencari kebenaran kok menurut hawa nafsu. Malah tidak akan selesai, telah merusak keseluruhannya. Nah, jarang orang Islam itu kalau berselisih. Kembali pada Quran dan sunnah itu susah. Mesti hawa nafsunya yang diperturutkan. Nah, kalau persian sama muslim, walaupun dalilnya tahu, gak bisa selesai. Karena Quran itu hanya tinggal namanya kok sekarang, pengakuannya saja. Kalau pakai Islam tenang itu tidak mau. Nah, aku agamamu wa Islam, kitab suci wa Quran. Nabimu siapa? Muhammad. Katanya itu nanti pertanyaan dalam kubur. Terus diajarin. So, nek kowe mati, dikoni malaikat. Siapa Tuhanmu? Allah gitu ya. Siapa Nabimu? Muhammad. Siapa kitab sucimu? Quran. Wis muka swarga. Ya katanya ditanya, man rabbuka? Allah Rabbi. Itu jawabnya dia. Waman Nabi juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman kita buka Al-Qur'anul Karim, sudah lulus kamu masuk surga. Wis mau ngapal ke pertanyaan kubur wae wis lulus sudah. Padahal Quran itu harus di, kalau kamu ingin masuk surga, aja mung ngaku kitab sucimu Quran. Tapi Quran itu diikuti. Fattabi'uhu, ikuti Quran dia, Quran itu. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kamu ingin mengikuti masuk surga, ikuti Quran, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan-jalan selain Al-Quran itu malah memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya, jalan yang lurus. Nah, gitulah. Pentingnya kita mengerti, kita ngaji. Kalau kamu mengakui Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad itu utusannya Allah, diikuti. Tidak hanya sekedar baca sholawatnya kalau namanya disebut, tapi ikuti. Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Ya. Jadi Rasulullah itu surat teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan dalam aktivitas hidupnya itu mengharapkan balasan dari Allah dan mempercayai adanya hari pembalasan, hari akhir. Itu. Jadi Allah dan Rasulullah itu wajib diikuti. Bukan hanya diakui aja. Maka iman itu mudah diucapkan, tapi untuk mengamalkannya perlu pembuktian. Dan untuk membuktikan iman kepada Allah tadi perlu kesungguhan dan perlu kesabaran. Sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama Allah, sabar menerima cobaan, menerima derita karena melaksanakan perintah Allah. Nah, itu yang akan menjadi persyaratan masuk surga. Kalau kita belum sungguh-sungguh, belum berani mengalami cobaan, tidak sabar, apa kira masuk surga kamu? Jadi baca Al-Imran 142 itu penting sekali. Jadi jangan sampai pengen mlebu swarga, ngene apal pertanyaan kubur mlebu swarga. Kowe ning kene apal besok di sana. Ya, siapa nabimu? Musaddiq gitu. Kitab sucimu apa? Primbon. Apa Dharma Gandul apa-apa. Ayo dibaca. Surah Al-Imran ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, ada anatnya di situ. Jihad dapat berarti satu, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. Dua, memerangi hawa nafsu. Tiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Empat, memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Nah, itu berjihad. Kalau kamu belum mengamalkan itu, jangan mengira kamu masuk surga. Lantas yang batil mengamalkan yang hak. Kita belum memberantas saja baru mengamalkan yang hak. Ya, meninggalkan yang batil, belum berantas orang lain. Begitu saja kita sudah dicaci maki. Ya, dikucilkan. Diintimidasi. Diusir. Itu sudah takut kok kita kok. Katakan aliran sesat. Maka alhamdulillah. Kemarin sudah ikut mendengarkan putusan pengadilan Kerinci toh. Nah itulah yang sudah berkali-kali bersidang. Bupati Kerinci mengeluarkan surat pernyataan bahwa MTA itu aliran sesat. Ditutup dengan surat resmi dari bupati. Tidak boleh adakan kegiatan MTA itu di Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sana. Sudah, bupati sudah didatangi, diingatkan. Tunjukkan bukti-bukti MTA itu bukan aliran sesat, itu lembaga resmi yang boleh hidup di seluruh NKRI, wilayah NKRI. Ya, nanti undang kejari juga yang dia jadi ketua bakor pakemnya itu. Ya. Tetap ditutup ya. Ya sudah, terpaksa diajukan ke pengadilan. Karena ini bupati, ya diajukan pengadilan tata usaha negara. Alhamdulillah hari Kamis tanggal 6 kemarin, setelah sidang beberapa kali, tanggal 6 kemarin sidang yang terakhir membacakan keputusan hasil sidang pengadilan yang menyatakan bahwa MTA tidak dalam bukan aliran sah dan MTA dinyatakan gugatannya kepada Bupati Kerinci menang. Maka Bupati Kerinci harus mencabut kembali surat pernyataan yang menutup pengajian MTA di sana. Nah, kemarin ada kan konferensi pers di sini hari Jumat, pada Jumat itu. Insyaallah nanti disiarkan Ustaz Kebusan nanti di tertulis dari pengadilan, nanti akan kita tayangkan lewat TV-TV nasional. Biar bupati-bupati yang nutup MTA itu jadi pelajaran. Ya. Seperti Bupati Sidoarjo, itu ya begitu. Nanti kalau itu tidak mencabut, kita tuntut pengadilan juga. Ini. Sudah sampai ditutupi berdarah-darah, kita tidak membalas. MTA itu ya, bukannya tidak berani. Ya, ngadepi wong ora ngerti hukum, kita tahu hukum ya sudah, sing waras ngalah. Alah, dah. Tuntut negara kita negara hukum, kita tuntut lewat jalur hukum. Dan ternyata sudah itu. Jalur hukum dimenangkan, ya memang harus menang wong kita tuntut hukum. Kita itu tidak melanggar aturan pemerintah dalam berdakwah ini, tidak melanggar aturan pemerintah. Undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah ditepati. Ya, ini sudah di bupati sudah kemaki. Rumoso dari penguasa tunggal daerah kabupaten itu. Rumoso duwe negara dhewe, negara kabupaten. Gitu? Itu tidak boleh MTA hidup di daerah kabupaten saya. Ya, Demak ya melu-melu gitu saya maunya. Tak mau tak kontekon. Demak kuwi NKRI apa dudu gitu loh. Kalau bukan NKRI, harus dikeluarkan dari NKRI. Kalau Demak itu termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus boleh MTA tumbuh di sana. Peraturan daerah bupati tidak boleh menentang peraturan pusat. Yang berhak menutup, membubarkan MTA itu bukan bupati, bukan gubernur, tapi pemerintah pusat sana. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Kejaksaan Agung. Itu yang berhak menutup. Padahal beliau mengeluarkan bahwa MTA itu legal, resmi. Lah kok ditutup bupati? Ono meneh ditutup lurah yo. Wah, dadi lurah itu ndase gedhe iki raja mak. Mung dadi lurah yo. Kaya-kaya kuwasane dadi lurah kowe pirang dino yo. Pirang dino lah mung dadi lurah. Dadi lurah diangkat rakyat, bang dadi lurah kemakini raja mak. Lurah-lurah sing do kemaki kuwi nek sing ora kemaki yo akeh. Semakin itu rumah tu, wah pak lurah, sak bujune barang bulurah gue sapa meneng. Nah, ini mung lurah, apa meneng bupati, jadi penguasa tunggal. Tapi bupati yang baik-baik, yang pinter ya oke. Bupati yang pinter itu tahu, ya, nutup MTA ini dia tahu, oh tidak mau, ini MTA ini resmi, lembaga resmi. Sah. Tidak mau menutup. Kalau memang salah, apa salahnya? Ya. Dan tidak andai kata MTA itu salah, tidak boleh buat nutup. Tahu mbok kandani, mbok bener ke belum? Nah itu dianggap aliran sesat, sudah pernah kamu luruskan kesesatannya? Nah jadi kalau maksud pembinaan dulu. Kalau dibina tidak mau lah baru. Wong Ahmadiyah di Kerinci itu yang dinyatakan aliran sesat itu aja masih tidak ditutup oleh bupati kok. Malah MTA yang aliran dinyatakan sah malah ditutup, kan kurang ajar banget tuh ya. Bupati ini. Kita enggak takut dengan manusia-manusia. Ya, takutnya pada Allah. Peraturan yang ada ini bupati kurang ajar, dure bupati jeneng. Polisi ya gitu, kalau polisi polseknya kurang ajar, atur neng polres. Polresnya si urung genah, polda. Gitu. Polda ini mentok, yang polri. Kapolri. Nah, kapolri ini orang mempan, yang presiden. Gitu. Nah, yang dur dia kan presiden. Kita harus berani, rakyat ketemu presiden harus berani. Ditarik presiden ini untuk jadi pimpinan kita kok. Masa rakyat ketemu presidennya wedi, ya harus berani. Untuk demi tegaknya peraturan ini, mungkin peraturan dari pusat ini bagus, tekan ngisor ini loh. Jabat-jabat ngisor ini, sing, so, kemakini raja mak. Maka kalau pejabat-pejabat yang kemaki-kemaki, so, dari pensiun itu peringas-peringis. Lah ya. Lah ora pingas-pingis piye, lah ketemu rakyat waku dhewe gue dadi pejabat kementus saiki bareng pensiun rakyate ngluruhe wegah kok. Ya, wegah lah kowe kementus ora jamak iki dadi. Areng opo saiki kowe? Ah, iya. Tapi kalau jadi rakyat, jadi pemimpin itu santun ning rakyat baik, walaupun sudah pensiun masih didekati rakyat, dihormati. Ya, mau dihormati rakyat. Negara kita itu bukan negara penjajah. Ya, maka pejabat itu bukan pangreh, tapi pelayan. Kalau dalam Islam itu pelayan. Kabirul kaum khadimuhum. Pembesarnya suatu kaum itu pelayan. Melayani masyarakat supaya sejahtera. Maka wakil-wakil rakyat itu juga mewakili, bukan bodohi. Ya. Dan nanti akan sebentar lagi memilih wakil rakyat. Itu kan makili rakyat. Suaraku ngene, tuntutan rakyat begini, aja malah mbok apusi. Mungkin makili kok malah diapusi. Nah. Maka ini sebentar lagi tanggal 9 April kita nanti akan memilih wakil-wakil rakyat. Milih wakil rakyat yang benar-benar makili rakyat. Suara rakyat salurkan lewat beliau-beliau yang jadi wakil rakyat. Itu. Jadi apa keluhan masyarakat, apa keluhan rakyat disampaikan. Lah yang menyelesaikan nanti beliau-beliau yang di sana, wong diwakilke kok. Diwakilke. Jadi rakyat kabeh nyuwara kan ra genah wis tak wakili. Ada ya suara rakyat sampaikan kena ya. Nah gitu. Itu jenenge wakil rakyat tenan. Maka MTA ya, kalau nanti dalam memilih, pilih, memilih itu jangan mau disuap. Ya. Kalau kamu milih DKI, dia tak suap, kasih uang terus milih wis rampung urusane. Ya. Wong jare makili. Aku kok ora makili. Sopo lek ndo makili kowe wong tak tuku no kok kowe kok. Itu sudah. Wis beli, kowe tak kai diet ya wis no. Tapi kalau makili nanti kalau tidak menyuarakan suara rakyat tagih janji. Kowe aja bohong kowe. Sik katanya kamu mewakili rakyat, menyuarakan rakyat, ya, keluhan rakyat sampaikan musyawarahkan di sana. Ah gitu, punya janji dia. Di samping itu, kalau kita memilih sesuatu karena diberi sesuatu itu namanya kita kena suap. Kata Nabi Ar-Rasi wal Murtasi, final suap menyuap itu masuk neraka semua. Ya. Kita jangan sampai perkara orang-orang lain kasih uang milih silahkan. Kamu kasih uang saya boleh, tapi nek kowe kaya dhek aku aja njaluk milih kowe. Mesti ora tak pilih kowe. Pilih. Kalau saya memilih kamu karena kamu kasih uang, berarti kamu membeli suara. Saya kamu suap, ya saya mau menjual suara saya. Enggak. Saya akan memilih pemimpin yang jujur, pegang amanat, gitu lah. Betul-betul yang mau mewakili rakyat. Nah itu. Sidoarjo. Kemarin Purworejo, ya, tapi sudah jalan baik semua, ya satu-satu kita sidangkan. Yes. Alhamdulillah sidang di Kerinci, dah putuskan pengadilan, menang. Nanti bupati-bupati kurang ajar kaya gini ya, sidang ke meneh. Ya. Ya, apalagi? Masih di halaman 6. Hadis yang bawah pada kalimat yang akhir. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Pertanyaan, apakah berarti binatang yang berkuku tajam, bertaring, atau hidup di dua alam yang pernah diharamkan oleh Rasulullah, berarti Allah mengharamkannya juga? Ini mohon kepastian hukumnya. Ya itu. Jadi yang diharamkan Rasulullah, yang diharamkan. Mengapa Rasulullah mengharamkan itu? Itu pasti ada sesuatu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah haram, yaitu haram. Apa yang dikatakan halal, halal. Karena Rasulullah tidak mungkin akan bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak mungkin itu. Nah itu Allah tidak mengharamkan, kok Rasulullah mengharamkan. Kalau hadisnya itu sahih. Kalau hadisnya sahih, kok tampak dohirnya bertentangan dengan Al-Quran. Akal kita tidak bisa menerima. Masa Nabi diangkat mergo diberi, karena diberi Quran, setelah diberi Quran diangkat jadinya bertentangan dengan Quran kan tidak mungkin. Maka kalau hadisnya sahih bertentangan dengan Quran, pemahamannya yang harus diluruskan. Dalam bahasa agamanya disebut ditakwil, diambil pengertian yang cocok. Udah. Tapi harus tertanam dalam hati kita, tidak mungkin Nabi bertentangan dengan Quran. Mengat titiane hadis sahih itu mesti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran, memang bertentangan betul, hadisnya diragukan. Kesokehannya. Tapi memang hadisnya tidak diragukan kesokehannya, kok bertanya gue adalah pemahamannya yang perlu diluruskan. Itu kan perlu diluruskan. Hadisnya ini sahih ya. Saya bacakan ya. An Abi Tsalabata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaan akli kulli dzinabin minasiba. Hadisnya riwayat Bukhari. Sahih ini ya kan? Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring. Yang mempunyai taring. Ada lagi naha Rasulullah SAW angkuli dhinabin minasibai wa angkuli dhimikhlabin minatair. Hadis riwayat Muslim. Bukhari Muslim itu hadis yang sahih, kuat. Tidak diragukan kesohihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Nah, ngene aja diterangke disebar luas katanya MTA ngalalke anjing. Ndak pernah apa ning hadis yang nyebutnya anjing itu haram apa eneng? Ada enggak? Tapi anjing itu bertaring apa tidak? Binatang buas atau binatang jina? Nah, itu termasuk ini. Ini disebutnya siji-siji-siji itu. Walah, pirang-pirang. Ya tak? Di situ masuk. Burung yang berkuku tajam. Wis kuwi kuwi rasane nyebutke yang buru-buru tajam. Alap-alap. Wulung apalagi? Ah. Nah, nek dirinci ngono ra oke banget. Maka cukup sebutkan satu mencakup seluruhnya. Nah. Jadi situ memang di MTA membahas tentang anjing panjang lebar itu mengenai liurnya anjing. Nah, orang dididik taklid, diajari guru agamane, anjing itu najis. Najis apa? Mugoladoh. Agri. Kalau dijilat anjing harus dipasuh 7 kali yang sekali dengan debu itu sudah ditanamkan, jilat apa saja sudah. Jilat sarung, jilat kaki, jilat tangan, jilat. Padahal lainnya yang kita hati. Ya. Nah, ternyata malah Nabi menjadikan anjing itu untuk berburu. Binatang yang diburu oleh anjing, anjing dilepas dengan baca bismillah, memburu binatang buruan tadi, kemudian berkelahi dengan anjing, sampai mati binatang tadi dibawa pulang, dikasihkan yang punya anjing tadi, halal dimakan, tidak usah disembelih. Nah, padahal anjing itu untuk menangkap buruan alatnya apa? Moncong dan taring. Nah, kena liurnya enggak kira-kira? Nah, itu enggak pernah dipahami. Jadi anjing itu kalau menjilat tangan, sarung, tidak rasa dikumbah rapopo. Untuk sholat sah. Nah, kalau menjilat bejana, ya, dipakai tempat minum orang, ya menjilat di situ maksudnya minum, ya, sisa airnya dibuang, bejananya dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Kalau menjilat tempat lain, enggak ada perintah semacam itu. Nah, orang Islam diajari anjing gedemok awake ngono kuwi kudu wisuh ping 7 kok ya to. Ala ana meneh anjing basah karo kering dibedakke. Kalau anjingnya basah, tanganmu basah, memegang itu ndak apa-apa. Tapi kalau anjingnya basah, tanganmu kering, memegang harus 7 kali tanganmu dibasuh. Paham nek basah karo kering yang basah bisa nempel nggon. Sing kering tadi ini basah sama basah tidak bisa. Kebanteran akale. Memang betul. MTA menjelaskan kalau anjing menjilat selain bejana tempat minum itu tidak ada kewajiban membasuh 7 kali. Ya. Nah, dalilnya apa? Ya itu tadi. Malah anjing tadi digunakan oleh Rasulullah berburu itu. Masalah orang binatang yang diburu mesti tidak bisa lepas, mesti kena liurnya. Tapi kalau anjing tadi berburu, menangkap binatang buruan tadi, dibantu anjing liar. Kemudian binatang yang ditangkap tadi sampai mati, dibawa pulang, haram. Karena tidak tahu mati tadi digigit oleh anjing yang sudah dilepas dengan baca bismillah tadi, atau matinya digigit anjing liar tadi. Kalau dibawa pulang masih dalam keadaan hidup, halal dimakan, tapi harus disembelih dulu. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan liurnya, mesti kena itu. Apalagi Rasulullah halaman 4, hadis yang di atas. An Nabi Burdata an Nabi Musa qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma uksira alaihi wadiba summa qala lin nas saluni amma syi'tum faqala rajulun man abi qala abuka Khuzafa faqala akhar faqala man abi ya Rasulullah qala abuka Salim maula Syaibah. Falamma ra'a Umar ma fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-ghadabi qala ya Rasulullah inna natubu ila Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal-hal yang membuat beliau tidak suka. Setelah banyak ditanyakan kepada beliau hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, lalu beliau marah. Lalu beliau bersabda kepada yang hadir, tanyakanlah kepadaku apa yang kalian kehendaki. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapakah ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Khuzafah. Ada yang lain lagi bertanya, ya Rasulullah, siapakah ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Salim Maula Syaibah. Setelah Umar melihat wajah Rasulullah berubah karena marah, Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Pertanyaan, apakah atau apa yang membuat Nabi tidak suka sehingga beliau menjadi marah, Ustaz? Kamu gak memperhatikan. Tapi kamu katakan toh, tanyakan padaku apa yang kamu perlu tanyakan. Tekan ini, ya Rasulullah, bapakku siapa? Pertanyaan aneh toh. Tadi, oh bapakmu Aibah. Nanti yang lain tanya lagi, ya Rasulullah, kalau bapak saya siapa? Maksud bapaknya tekoknya Nabi, gue pernah ngerti bapakmu. Jadi pertanyaan begini namanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu, sepele itu. Maksudnya tanya sesuatu yang ada kaitan dengan apa, yang penting apa? Kamu tanyakan apa? Nah, Ustaz ini tekon kabeh, tanya pada Ustaz, Ustaz siapa bapak saya? Gue harus jawab, siapa ibu saya? Nah, dikira Nabi apa? Ya, gitu, ngerti. Ya, seperti pada kayak dukun, wah, gitu. Nah, itu Nabi jadi marah. Maksudnya tanya sesuatu yang ada kaitan dengan agama. Jatuhkan bapakku sopo kan kayak bang dulanan itu. Maka Umar paham itu. Dan Nabi tampak agak marah. Rasulullah berdiri dengan lututnya, maksudnya orang adek-jek untuk menepak lututnya. Ya, ya Rasulullah, saya bertobat kepada Allah. Maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu atau pertanyaan seperti anak dulanan atau menganggap Nabi itu kaya ngerti apa-apa ini tekok ke bapaknya sapa perang itu. Itu saya bertobat kepada Allah. Yang menyebabkan Nabi tidak suka atau berwajah ya marah itu, maka Umar memohon ampun, bertobat kepada Allah. Apalagi mengapa terkadang di belakang kalimat Allah ada kalimat azza wa jalla, kok tidak subhanahu wa ta'ala? Ya kene wae lah semana wa ta'ala boleh, azza wa jalla boleh. Itu tuh. Maha gagah dan maha perkasa itu azza wa jalla. Subhana wa ta'ala maha suci dan maha tinggi. Boleh aja. Itu. Apalagi? Brosur halaman 3. Dari Ibnu Syihab, ia berkata, Anas bin Malik telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu matahari telah condong, kemudian beliau salat zuhur bersama para sahabat. Setelah salam, lalu beliau berdiri di mimbar. Beliau menerangkan tentang hari kiamat dan menerangkan pula perkara-perkara yang besar yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, siapa yang ingin menanyakan tentang sesuatu kepadaku, silakan bertanya. Demi Allah, tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepadaku, melainkan aku akan memberitahukan hal itu kepada kalian selama aku masih di tempat ini. Anas berkata, ketika para sahabat mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku. Lalu Abdullah bin Khuzafah berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, siapa ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Khuzafah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku. Lalu Umar berdiri pada lututnya dan berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul. Anas berkata, setelah Umar mengatakan demikian itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dekat datangnya hari kiamat. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya. Sungguh, tadi surga dan neraka telah diperlihatkan kepadaku di dekat dinding ini. Maka aku tidak melihat tentang kebaikan maupun keburukan seperti pada hari ini. Yang ditanyakan adalah pada kalimat, maka aku tidak melihat tentang kebaikan maupun keburukan seperti pada hari ini. Kemudian yang kedua, apa saja perkara besar yang menjelang datangnya hari kiamat. Jadi Rasulullah itu, saat itu kan diterangkan, aku diperlihatkan neraka dan diperlihatkan surga. Jadi Rasulullah ketika itu diperlihatkan tentang kebaikan Allah, neraka dan surga. Jadi tadinya Umar mengatakan, setelah Umar mengatakan demikian itu, yaitu mengatakan sahabat-sahabat dalam berdiri dengan lututnya tadi, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Umar mengatakan itu. Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Rasul. Jadi semacam menguatkan kesaksian Islam agamaku, Allah sebagai Tuhanku, Muhammad ya, utusan Allah. Kemudian Anas setelah Umar mengatakan demikian itu, lalu Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bersabda, telah dekat datangnya hari kiamat. Ya. Demi Tuhan yang maha, yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh tadi surga dan neraka diperlihatkan kepadaku di dekat dinding ini. Jadi saat itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Ya. Maka beliau mengatakan, dengan diperlihatkan surga, maka aku tidak melihat tentang kebaikan maupun keburukan seperti pada hari ini. Karena hari tadi Rasulullah diperlihatkan neraka. Nah, isinya neraka itu tentang apa? Keburukan. Isinya bangsa yang melek-elek, keburukan itu. Orang disiksa, orang gila itu. Dan dilihatkan surga, suatu kebaikan. Jadi Nabi tidak pernah melihat suatu keburukan di dunia ini seperti buruknya di neraka tadi. Dan tidak pernah keindahan selama ini di dunia ini seperti indahnya surga yang ditunjukkan tadi. Maka Rasulullah mengatakan, saya hari ini sungguh diperantarkan neraka dan surga. Saya tidak pernah melihat keburukan dan kebaikan seperti pada hari ini. Nah itu. Jadi kiamat sudah dekat. Memang kiamat itu sudah dekat kan. Datangnya kapan? Secara tiba-tiba. Tanda-tandanya aja. Nabi ketika ditanya kapan datangnya kiamat tidak tahu cara persis. Hanya tanda-tandanya ada. Antara lain nanti kalau matahari sudah terbit dari barat. Kalau budak sudah melahirkan tuannya, itu tanda-tanda dekatnya kiamat. Kalau orang-orang melarat, ya, tidak beralas kaki, membuat rumah jor-joran, tinggian rumah. Ya, orang melarat jor-joran gak rumah. Dah. Mbah wingko iso gawe omah api-apian. Budite kok ngendi? Wong melarat, Pak. Nek wong sugih genah wong melarat. Nah, mungkin utang bank tuh ora nyaur. Lagi amat ta. Nah, itu tanda-tanda. Jadi Rasulullah secara pasti tidak tahu kiamat itu kapan datangnya, tapi hanya isyarat tanda-tanda datangnya kiamat. Apalagi halaman 8 dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, pada waktu itu beliau mendapati para petani kurma sedang mengawinkan pohon kurma, yaitu dengan memasukkan bunga jantan pada bunga betina. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang kalian lakukan itu? Mereka menjawab, kami mengawinkan pohon kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun tidak kalian lakukan begitu, barangkali hasilnya pun baik. Lalu para petani kurma itu tidak mengawinkan pohon kurma lagi. Ternyata hasilnya menurun atau berkurang. Rafi' bin Khadij berkata, kemudian mereka melaporkan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu dari urusan agama kalian, maka ambillah dia. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu dari pendapatku tentang urusan keduniaan, maka sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Dalam hal urusan keduniaan, disabdakan bahwa aku adalah manusia biasa. Apakah termasuk urusan pengobatan? Sebab sekarang banyak pengobatan yang katanya dari bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi dari MUI malah katanya perdukunan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pengobatan itu mestinya dengan obat. Ya, kalau kamu berobat, berobatlah kepada ahlinya. Ya, kalau urusan kamu serahkan orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ya. Kalau sesuatu urusan kamu serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Kalau pengobatan dengan Al-Qur'an, kira-kira orang yang paling paham tentang Al-Quran itu siapa toh? Ya? Nabi. Nabi itu begitu dibacakan Quran tidak pernah lupa. 30 juz ayat Al-Quran diturunkan oleh Nabi, satu pun gak ada yang lupa. Ya? Di samping itu Nabi yang paling paham. Maka kalau Al-Quran bisa untuk pengobatan-pengobatan, wong saiki orang sekarang tahu kok Nabi malah enggak tahu gitu. Ya, berarti tentang Al-Quran, manfaat Quran lebih tahu orang sekarang berarti. Orang sekarang bisa kok diobati dari jarak jauh. Baca ini ya, minum air putih, baca ini sekian, sekian, sekian. Num. Terus ditekan ini, gimana sudah ada perubahan? Sudah. Nah gitu. Nabi gak pernah begitu. Jadi kalau sudah menyangkut Quran, memang Quran itu diterangkan dalam Al-Quran, Al-Quran itu asyifa lima isudur, obat penyakit dalam hati. Quran kuwi bukan tombo gudik. Ya. Nek kowe kepengin mari bakarno surat Yasin, awune urehno nggon gudikmu kuwi. Malah mbabrak. Aku nek mbabrak aja, wah surat Yasin malah dadi molo. Bukan begitu. Ya, karena salah penerapan. Sing mbok obong terus sirahe nggon kamu leletkan, kamu burehkan di tempat kakimu tadi bukan ayat kursi, bukan surat Yasin, tetapi itu abu bakaran kertas. Apa surat Yasin ayat kursi bisa dibakar toh? Bisa. Sing dibakar kertase. Jadi jangan percaya gitu-gitu. Pengen atos ya gitu, orang sekarang kan pinter-pinter. Kalau kamu ingin kebal, ilatmu diris pakai pedang tidak mempan, tanganmu di pedang ya rampan, moco ayat ini lafale gini-gini, bohong. Ya, kalau sekiranya orang bisa membaca ayat-ayat Quran, bisa atos seperti itu, sudah dipakai zaman Nabi. Zaman Nabi itu perangnya adu arep, pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Kenapa Nabi tidak baca ayat yang kebal itu? Apa Nabi tidak tahu? Ya, sahabat-sahabat banyak yang mati kok orang diajari maca ayat kebal. Nah, sekarang malah maca kebal. Kata Allah, kowe dukun disabet nganggo pedang, gugurmu but ora apa-apa. Ngerti ya sing disabete gegere pedang. Mula yang nyabetke mesti dukune. Coba sing nyabetke wong iya ndak boleh dia. Nah, kadang pertanyaan yang dukun mantep. Rumah saya, wah, atas tenang aku. Loh, saya bukan ngomong kosong. Pernah saya punya teman satu kos, satu tidur, satu kamar. Ya. Barmeguru. Dulu neng Simo, daerah Simo. Pulang bawa penjalin. Penjalin dibunteli plastik itu. Plastik sih kaya ngunggu sih diubet-ubeti. Pernah tahu itu? Diubet-ubeti. Wah, ndokoke neng dhuwur. Dhuwur. Ya tak gojek wong kanca turu, kanca sekolah ya. Wah, kok dadi wong dhuwur. Mengene kuwi nek nibani piye, tak dokok ngisari nesu ya. Terus iki kamu kok galak men? Oh, jagal-galan wae nyoba piye gitu deh. Dia mamerke ya. Saya akhirnya katanya di disabet pedang enggak apa-apa. Eh, tak coba ini ya. Itu saya wong kanca kok. Rasa anggo pedang tak cobane anggo silet iki wae. Tapi tak iris tangannya ini ya. Sir lho. Kaget dia sendiri. Loh kok tedas gitu. Nah, apa mau tak pedang kamu piye iku lah disilet ngono wae. Dah ngono. Nah, jadi karena diapusi dukun. Terus yang dukun barang, wah atos dari ini kok. Karena pengatosan ini, ya, mulai iso disapet ngaku pedang, ngurampan, iso iki kok dilemesnya ngaku godong kilor katanya. Sapet ngaku godong kilor malah lemes dari ini. Walah itu bohong so. Gitu ah. Bohong-bohong semua cuman itu. Nah, mulai kita ngaji Quran, dibongkar semua pedukunan ini. Nah sekarang yang dari dukun ini rada bangkrut. Ora payu sekarang. Tapi alhamdulillah dengan tidak payu baru sadar. Wah, lah aku ngapusi konangan ya gitu. Sadar, banyak dukun-dukun sadar. Terus, sing moronya yang dukun juga sadar. Jimatnya diserahkan sini tiap hari akad itu. Masa tiga, nanti tiga lemari. Hari ini ada yang nyerahkan jimatnya? Ada. Oh, kan yang mana itu? Padahal ini mau biasanya ini mau jadi anggota dewan, jadi menteri. Moronya dukun kayak poin tadi. Poin tadi anggota dewan ini loh. Nah, ini anggota dewan bodoh. Ya. Kalau sekira diberi jimat itu iso dadi kepilih dadi anggota dewan, mesti tidak diberikan kamu, dia sendiri yang akan maju. Ya, tak kok malah diberikan kamu? Kok orang DWEW maju? Nah, itulah. Orang zaman sekarang ini sok pinter. Jadi, memang Quran itu obat, tapi obat penyakit yang ada dalam hati. Itu pun bukan liver sakit kuning, bukan. Sakit hati yang diobati oleh Quran itu misalnya putus asa, sombong, ya, minder, judek, itu obatnya Quran. Susah yang keterlaluan, senang itu Quran obatnya. Gitu. Maju alon-alon jadi anggota dewan ora kepilih, susah enggak? Susah obatnya yang Quran. Aja diombe Qurane. Quran mengatakan asa antakrahu sayam wawa khairul lakum. Nah, gitu. Apa yang menjadikan kamu tidak suka, mungkin ada baiknya bagi kamu. Saya kepingin sekali jadi anggota dewan. Kok tidak kepilih, tidak suka, ya susahlah. Tapi Allah mengatakan, mungkin dibalik yang kamu tidak sukai, ada baiknya buat kamu. Nah ini baiknya apa dibalik itu? Sebaliknya, apa yang kamu sukai, mungkin dibalik itu ada madharatnya, ada jeleknya, ada buruknya. Wasa antuhibu syai'an wahuwa syarrulakum. Apa yang menjadikan kamu suka, mungkin dibalik itu ada jeleknya buat kamu. Maka bagi manusia yang beriman itu, kalau kita mau menjadi wakil rakyat, bismillah, niatnya dari wakil sing apik. Mau berjuang, ikut memperbaiki negara yang sudah tidak pegang amanat di sana, nanti kalau jadi akan memegang amanat dari wakil rakyat yang baik. Kok tidak jadi? Alhamdulillah, mungkin kalau saya jadi dalam situasi yang seperti ini masih belum kuat, mungkin saya malah terseret masuk penjara nanti. Jadi baiknya di situ. Bisa jadi senang, telah jadi senang. Wah, kata Allah di balik itu mungkin ada mandoratnya. Hati-hati, kalau nanti jadi anggota dewan, menjadi orang yang merasa jadi orang nomor satu, jadi orang yang terhormat. Kamu jadi sombong, seolah-olah kamu diangkat jadi dewan terus derajatmu munggah, jadi orang paling mulia di antara yang lain. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi aqwakum, sing orang yang paling mulia di sisi Allah itu karena takwanya, bukan karena kamu menjabat apa, bukan. Jadi kamu sudah merasa mulia, sombong dengan yang lain, dinasihati kamu akan tidak mau, tapi sombong. Karena definisi sombong itu kata Rasulullah, batarul haq wa hum tunnas. Dinasihati kepada yang benar tidak mau, menolak. Dan melihat orang lain merendahkan seolah saya manusia yang termulia. Nah, rusak agamamu. Tak? Nah, berarti dengan kamu diangkat, kamu malah jauh pada Allah. Nah, itu marot buat kamu. Tidak ada manfaatnya. Berapa lama kamu mau jadi? Terus jauh dengan Allah, apa untungmu? Gaji yang kamu terima nanti nerima selentik ane mulai katera kuat. Lagi di selentik urung digodo. Ya, maka itulah bagi orang muslim itu ya sudah. Kalau memang saya maju tujuan itu melaksanakan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak jadi ya Allah belum mengizinkan. Karena Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka mantasa wa tanzi'ul mulka mimantasa wa tu'izu mantasa. Waktu dilu mantasa biatikal khair. Katakanlah Muhammad, ya, apa itu miliknya Allah lah semua kerajaan itu, kekuasaan. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan kepada siapa yang dikehendaki. Biatikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Belum tentu yang terpilih nanti dimuliakan oleh Allah. Ya, telah terpilih malah jadi orang korupsi, tidak amanat, makin jauh pada Allah lah, itu namanya orang yang dihinakan. Cara menghinakannya dipilih jadi anggota dulu. Ya. Belum tentu yang tidak terpilih orang yang dihinakan oleh Allah. Mungkin tidak dipilihnya kamu dimuliakan oleh Allah. Ya. Tidak dipilih kamu tidak terlibat masalah korupsi-korupsi, tidak boleh manipulasi, tidak terlibat hal-hal yang subhat-subhat itu. Dan makin dekatmu kepada Allah, kamu jadi orang yang bertakwa, dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ukuran kemuliaan dan kehinaan bukan jadi atau tidak jadi, tapi takwa atau tidak takwa. Kalau bertakwa, kamu mulia. Kalau tidak bertakwa, kamu hina. Nah, itulah ukuran. Jadi tidak, sang mukmin tidak pernah gelisah. Lah, kalau gelisah-gelisah itu obati Quran, diobati Quran tadi. Aja salah tuh, gue ngobati tanduran barang aku Quran. Wah, ki okeh wereng utane obati. Ya, ki waca ayat kursi. Terus dicelupke nggon banyu, disiramke ning ngono. Malah ada lagi waca kae maca ayat kursi karo wudu ngubengi galengan. Dari werenge gen wedi ya ta. Oh, malah dikeroyok wereng wedok monggo ya. Apa lagi? Di halaman 5, hadis yang di atas. Dari Amr bin Said, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap kaum muslimin adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu hal itu menjadi diharamkan kepada mereka dikarenakan adanya pertanyaan itu. Mohon diterangkan atau diberikan contoh tentang hal-hal atau makanan yang diharamkan kepada mereka dikarenakan adanya pertanyaan itu. Itu seperti orang Yahudi, itu diharamkan. Sebetulnya tidak diharamkan oleh Allah, tapi karena mereka tanyakan dan nabinya itu akhirnya diharamkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mengharamkan. Susah orang Yahudi itu makanan. Semuanya haram kecuali apa yang ada di dalam apa itu yang melekat pada tulang belakangnya itu makan daging makan itu semua haram tuh diharamkan karena dia sendiri ada coba ayatnya dibaca itu surat ayat berapa itu yang mengharamkan surat Al-An'am ya itu dibaca surat Al-An'am ayat 146 ya. Diharamkan karena dia sendiri yang mengharamkan dirinya. Nabinya tidak sebetulnya. Wa 'alal ladzina hatu harramna kulladzi dzufur wa minal faqri wal ghunami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat dzuhuruhuma illa ma hamalat dzuhuruhuma abil haya wa aw mahtalata bi'ad Zalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ya. Mengharamkan ini bagi hukuman. Ada notnya di situ. Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Seperti unta, itik, angsa, dan lain-lain. Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan binatang-binatang yang berkuku satu. Seperti kuda, keledai, dan lain-lain. Jadi berat kan? Makan semua diharamkan. Haramkan ke binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba. Haram juga itu. Kami haramkan atas mereka lemak. Dari kedua binatang itu, sapi dan domba tadi. Selain lemak yang melekat di punggung keduanya. Ya, yang dibolehkan hanya lemak yang melekat di punggungnya sapi dan domba tadi. atau yang di perut besar, lemak di perut besar itu, ya, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Jadi kan hampir lah iso makan binatang tuh, makan usus barang. Kalau orang Islam jeroan barang halal, mana usus malah ati rempelo, wis dikoyati ati malah ngerogoh rempelo. Disebabkan kedurangan mereka, sebenarnya kami adalah ya, maha besar, maha benar. Ya, disitulah. Jadi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan, akhirnya dihukum. Dan pertanyaan itu dia hanya bertanya saja menyalahi Nabi. Tanya pada Nabi itu bukan untuk ditaati, tapi disalahi ya, Nabinya itu. Segala maka terlalu rewel. Orang Yahudi itu pada nabinya terlalu rewel. Hidup di suatu tempat makanan mana dan salwa tidak kerasan. Minta sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Padahal di tempat itu tidak mungkin akan tumbuh. Ya, maka nabinya perintah, dah pergi kamu ke kota sana. Kalau kamu ingin mendapatkan itu, nanti hakikatnya kamu akan mendapati sesuatu yang kamu minta. Tuhan yang kamu minta bukan sayur mayur, timun, bawang merah, bukan itu yang kamu minta. Yang kamu minta itu sebenarnya kamu berkumpul dengan Nabi tidak kerasan. Berkumpul dengan orang-orang baik kamu tidak kerasan. Maka pergilah kamu nanti, kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Nah kalau kumpul dengan orang baik, amor Nabi tidak kerasan, nah berarti kan kumpulnya dengan penjahat, dengan orang-orang jelek-jelek. Apa jadinya? Duribat alaihimudillatu wal maskanah tu wal ba'u bi ghadabim minallah. Nah, jadi akhirnya yang didapat bukan sayur mayur, tapi yang didapat karena ingin meninggalkan lingkungan yang baik tadi, nah, dapatnya kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh dengan kebenaran. Nah, itu kurang ajarnya itu. Maka jangan banyak bertanya kepada nabimu. Nanti kalau ditanyakan sesuatu malah menjadi berat buat kamu. Apalagi ada hadis sahih yang menerangkan tentang haramnya hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Apakah termasuk daging ular itu juga haram, Ustaz? Nggak usah nyebut binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Ya, mungkin kamu katakan lah ular itu tidak berkuku tajam tapi bertaring. Apa itu binatang buas ular itu? Sebetulnya tidak buas itu. Ular ini mau nyimpangan karo kamu enggak dicandati apa-apa kok. Dia menggigit itu kalau terganggu. Kalau kamu ganggu menggigit. Kaget apa mau kepidak lah itu menggigit. Apa lagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, ayo kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Sudah tertunda berkali-kali ini. Sudah habis-habis nanti. Ini ada pertanyaan yang mohon jawab sekarang nih gimana, Ustaz? Ada satu. Ayo. Ustaz, saya siswi SMMTA, sekarang kelas 12. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, namun sebelumnya saya akan menceritakan keadaan saya. Ustadz, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Ayah dan ibu saya orang yang tahu agama tetapi belum ngaji di MTA. Di dalam keluarga saya, paham yang dianut berbeda-beda. Ayah saya memahami Islam sebagaimana umumnya. Kata ibu, kalau ayah disuruh mengikuti pengajian, beliau tidak mau karena merasa sudah cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya. Sedangkan ibu saya mengaji di suatu majelis Islam yang bukan MTA. Dulu ayah saya tidak setuju apabila saya sekolah di SMMTA, namun ibu saya tetap menyekolahkan saya di SMMTA. Ibu tahu sekolah itu dari teman kerjanya. Setelah kurang lebih 3 tahun saya belajar dan mengaji di MTA, saya merasa cocok dan lebih dekat dengan Allah. Seringkali saya dicemooh keluarga besar ayah saya karena saya mengaji di MTA. Terkadang saya merasa kasihan pada mereka. Ustadz, selama kurang lebih 3 tahun saya mengaji di MTA, Saya merasa ada ketidakharmonisan di keluarga saya. Setiap perpulangan di rumah, ayah dan ibu saya selalu diam-diaman. Bertengkar mulut, bahkan ibu saya selalu menyindir ayah karena ayah mendiamkan ibu. Waktu perpulangan kemarin, ibu saya bilang kalau ibu sudah tidak kuat menjalani hidup dan bilang ke saya agar menjaga adik-adik saya. Dan menginginkan ayah saya menikah lagi dengan wanita yang lebih solehah. Mendengar kata-kata itu, spontan saya menasihati ibu dengan suara yang agak tinggi. Di sisi lain, ayah saya yang dulu pernah meninggalkan adat yasinan dan tahlilan saat mendengar pengajian Ahad pagi di radio, kemarin mengikuti lagi. Dengan alasan orang yang meninggal tetangga depan rumah saya sehingga ikut tahlilan. Terkadang saya merasa malu jikalau ditanya, orang tua mengaji di cabang mana? Dan merasa iri apabila melihat teman-teman saya yang begitu dekat dan bangga pada orang tua mereka yang sudah mengaji. Namun saya mencoba untuk tetap sabar. Ustadz, saya juga berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di Pondok Tahfidz, namun melihat kondisi adik-adik saya yang banyak dan masih kecil-kecil, sedangkan 4 tahun lagi ayah saya sudah pensiun, jadi adik-adik saya sangat membutuhkan biaya untuk sekolah, sehingga saya mengurungkan niat untuk masuk ke Pondok Tahfidz dan melanjutkan ke Universitas Negeri. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbuatan kedua orang tua sudah termasuk talak? Dosakah saya karena sudah berbicara dengan suara tinggi pada ibu saya? Yang kedua, Ustadz, bagaimana sikap saya pada kedua orang tua saya yang sudah tahu tuntunan namun masih seperti itu dan belum mau mengaji di MTA? Yang ketiga, sudah benarkah Ustadz keputusan saya untuk bersekolah di Universitas Negeri dan mengurungkan niat untuk ke Pondok Tahfidz? Dadi lha probleme abot men. Mikirke wong tuwa barang. Lah gimana orang tua kok diam-diaman tadi gimana? Ya, diam-diaman. Suami istri kan bapak ibu terus diam-diaman begitu. Padahal diam-diaman tuh dengan orang lain aja enggak boleh neng-nengane entuk paling banter berapa hari? 30 hari? Nah, 3 hari. Lah kok sama pamesti diam-diaman. Tujuan pernikahan itu menjalin kasih sayang, mawaddah warahmah. Ya dah. Lah kalau sudah diam-diaman begitu kan kasih sayangnya enggak ada. Jadi anaknya jadi bingung. Ya. Pondok Tahfidz itu kuliah ya boleh kok. Kalau kamu masuk kuliah, perguruan tinggi negeri, mau meneruskan sambil Pondok Tahfidz bisa kok. Ya. Bisa, apa dikira nek wis kuliah ra iso Pondok Tahfidz. Yang penting tetap hafal Al-Quran bisa kalau memang mau. Yes Karima itu juga. Banyak mahasiswa yang hafal juga Quran. Ya dah. Apal. Orang tuamu sudah ngerti agama, ya, tapi tidak seperti itu. Kalau saya mengatakan, mungkin itu belum tahu. Kalau ngerti agama, mestinya tidak sampai meneng-menengan sama warganya sampai beberapa waktu, apalagi dengan istrinya. Nabi kita mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku orang yang paling baik kepada istri. Ya, Nabi itu ora meneng-menengan kasihnya. Jadi kalau suami istri meneng-menengan iki kok terus dikatakan paham agama itu lah yang paham ibu atau bapak. Ya, kalau mestinya yang paham agama bapak, istrinya ngenengke lah bapaknya ngandani. Kalau yang paham agama ibunya, bapaknya mendiamkan, nah ibunya tadi yang ngandani. Kalau podo sama-sama tidak mau ngandani, berarti sama-sama tidak paham. Aku jane ya paham ning, lah nek nganggo ning kuwi wis ora usah dirembuk. Paham. Ya, jadi jangan sampai diperintah Allah dah. Itu perintah Rasulullah itu. Ya, tujuan pernikahan kasih sayang itu perintahnya Allah. Mestinya kalau orang yang beriman, kalau Allah dan Rasulullah memerintahkan sesuatu, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ta'na, saya mendengar perintah Allah. Ya, untuk menaruh kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada suami. Saya mendengar perintah Rasulullah untuk baik-baik kepada istrinya. Ya, harusnya gitu, sami'na, saya mendengar. Wa ta'na, saya taat, ditaati. Jangan sampai sami'na wa asoina. Jane aku ya ngerti ning aku moh lah gitu ya. Aku maksiat. Saya tahu tapi saya tidak mau mengamalkan. Itu namanya sami'na wa asoina. Ya. Paling susah itu kalau sudah mengerti tetapi maksiat tadi yang memberitahu ngandani paling angel. Masih lebih mudah kalau tidak tahu. Dia berbuat maksiat karena tidak tahu. Diberitahu mungkin akan mari, wong dulunya enggak tahu. Lah kalau sudah tahu dikandani angel. Nah itu hawa nafsu, obatnya Quran tadi. Ya kalau kamu meneruskan pegawai negeri silakan, maksudnya kalau memang punya cita-cita tahfidz tidak menghalang itu. Walaupun kuliah pegawai negeri masih ingin meneruskan hafal Al-Qur'an bisa, ada jalan itu. Ya. Kalau memang tidak bisa ya salah satu, tidak harus hafal. Ya, hafal Quran itu tidak wajib. Nek wajib hafal Quran sak meniki ukeh ning dosa kabeh. Gitu, dosa kabeh. Tapi nek mengerti Quran itu wajib. Ya, mengerti memahami Al-Quran itu wajib. Maka perlu ngaji. Hafal tidak paham, lebih baik mengerti walaupun tidak hafal. Tetapi memahami. Kalau hafal tidak paham, kan tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran itu, menghafal. Seperti surat Al-Fatihah itu kita hafal enggak? Hafal lah, gue moco tiap sholat mesti baca Fatihah, tapi enggak paham. Dia minta, dalam surat Fatihah minta ditunjukkan jalan yang lurus, kok malah moron yang dukun. Yang margon rokok. Nah itu. Terus ruwatan yang segoro kidul jaluk selamat yang kebu letong-letongnya jikui. Nah, itu namanya hafal tapi gak paham. Padahal tiap hari ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Gak paham toh? Hafal tapi gak paham. Tapi kalau paham, oh kita setiap hari minta jalan yang lurus, Allah sudah menunjukkan wa nahada sirati mustaqim fattabi'u. Oh, jalan Quran itu, jalan lurus Quran. Dan Quran diturunkan oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Jadi Quran diturunkan oleh Allah itu penuh berkah untuk dipelajari, dipahami tiap-tiap ayatnya. Dia dapat pelajaran dari situ. Memang lebih bagus lagi ya hafal, ya paham. Ini hafal kalau tidak paham, ya lebih baik paham walaupun tidak hafal. Nah, Quran bisa dibaca, dipahami, walaupun tidak hafal tapi memahami, itu bisa mengambil pelajaran dari situ. Walaupun hafal tetapi tidak memahami, nggak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang dihafal itu. Memang yang lebih bagus lagi hafal dan paham. Apalagi pertanyaan tanggal 24 November. Ya. Saya berpenghasilan 10 juta per bulan. Untuk keperluan primer, kami menghabiskan 3-4 juta per bulan. Tetapi karena kami sering jalan-jalan ke mall, membeli barang-barang sekunder, maka biasanya setiap bulan uang kami hanya tersisa 500 ribu sampai 1 juta. Apakah kami masih wajib membayar zakat? Zakat apa saja yang wajib kami keluarkan dan berapa besarnya Ustaz? Kemudian suami saya kecanduan rokok, sehari bisa habis satu bungkus. saya sudah berusaha menasihatinya dengan segala cara, tetapi belum berhasil. Untuk itu mohon solusinya, Ustaz. Nah, orang punya hasilan 10 juta. Sudah ditertawakan. Ya, mungkin bayangannya, maksud hasil mau 10 juta itu tekong kending gitu. Kok Siti Iman gitu ya. Bapak-bapak ini hasilnya kan 100 juta semuanya. Maka bisa datang dari jauh-jauh bisa ngaji karena hasilnya 100 juta. Nek 10 juta kuwi tekan pengajian ora tekan. Nek tekan mall tekan. Tekan mall tekan yang pengajian. Waduh. Bayare larang kan kita. Nah, ini orang kalau tidak ngerti agama diberi rezeki banyak bingung. Coba diantara bapak-bapak ibu-ibu yang sebulan 10 juta ada enggak? Ya ada. Tapi kira-kira sekian ini yang hasilnya sebulan 10 juta kira-kira ya 90%. Nah, nomor 10 juta kaget ya bapak-bapak. 10 juta kok pendak bulan mau turah 500 gitu loh. Kan kaget itu. Ah, malah bapak ada yang tanya, "Gek mangan opo kuwi?" Ya ning mall ya mangan mal-mal itu ya. Mangan itu. Nah, namanya tidak bersyukur. Ya. Nanti tekan wajib zakat apa ada wajib. Kalau enggak mengerti agama, 10 juta jangan dihabiskan semua. 250 ribu itu bukan milikmu. Ini nek goneng mall tek kabeh iku. 250 ribu keluarkan zakatnya. Maka Allah katakan anfiqu fi sabilillah. Belanjakan hartamu di jalan Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Rezeki itu yang memberi Allah. Belanjakan harta di jalan Allah, jangan membelanjakan hartamu yang menganiaya diri, termasuk beli rokok tadi. Ya, sekarang bayar rokok makin diperjelas, kamu baca nanti bungkusnya. Apa isinya sekarang? Membunuh. Kalau dulu rokok mengakibatkan kanker jantung, kehamilan dan sekarang lebih cetok merokok membunuhmu. Jadi kalau kamu merokok itu bunuh diri. Wes pikirin bunuh diri itu sapa ganjaran. Nah, saya tidak melarang rokok hanya di dalam bungkus rokok itu sekarang ditulis merokok adalah membunuhmu. Ya, gambarnya tengkorak. Ya. Ya ta? Tapi wong ya alah rasa ngerokok ya mati, ngerokok ya mati. Mumpung isih urip tak ngerokok, mati-mati wis ngerokok gitu ta. Ya sudah silakan oh, itu masing-masing akan bertanggung jawab sendiri. Maka kalau istrinya suami masih ngerokok, ya diingatkan saja Bu, suaminya masih ngerokok, Pak, mbok aja bunuh diri gitu loh ya. Sopo sing bunuh diri lho niki rokok bungkusnya ditutuhke. Kula iki mesake panjenengan nek bunuh diri sok tanggung jawabe di hadapan Allah bagaimana? Ya. Nah, ini sekarang di mana-mana dirubung mall. Mall besar-besar di mana-mana. Ya. Ini banyak tarik. Anggere sabane kerep neng mall kuwi mbok pira duwite entek. Iya. Bilang neng mall ya popo eneng. Tidak punya uang boleh tak ke mall? Boleh. Mula podo-podo neng mall rasa nggawa duit. Ya. Dudingi baik. Wah kuwi apik ya. Kuwi apik loh. Gitu loh. Ora apa-apa boleh itu dudingi itu. Ya. Lah nek kepengin weruh barang apik sesuk ronone dudingi neh gitu loh. Kalau yang paling tidak ngerti barang apik gitu loh. Ya, terus apa lagi? Bagaimana solusi pengganti orang yang tidak puasa Ramadan karena penyakit menaun, misalnya gula darah, karena sudah dicoba dengan mengganti di hari lain tetapi tidak kuat, Ustaz? Nah, kalau begitu, gantinya dengan fidyah. Fidyatun ta'amum miskin, berarti namanya termasuk orang yang yutiqunahu, berat mengerjakan puasa. Maka bayar fidyah. Ya. Apalagi? Saya punya pinjaman Rp250.000 kepada orang Nasrani. Orangnya sudah meninggal. Terus akan dikembalikan kepada anak-anaknya, juga belum bertemu alamatnya. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Ya, diusahakan, dikembalikan. Dan anak-anaknya, atau keluarganya, atau dulu rumahnya mana, tanya di situ. Ya, berusaha tekan tangga-tanggane itu kan tahu sekarang kemana. Wis mati kabeh, mola apa mati kabeh, ya wis. Ya, wis mati kabeh, buat harga sopo. Apalagi? Apakah boleh berdoa pada saat sujud, yakni setelah membaca bacaan sujud, apakah ada tuntunannya, Ustaz? Ada, hadisnya itu ada, saya bacakan ya. Rasulullah SAW berkata, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Faqtir du'a. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, maksudnya manusia dengan Allah itu yang paling dekat pada waktu sujud. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Nah, jadi setelah sujud, membaca doa sujud tadi, ya, setelah selesai sujud, boleh membaca doa, mohon berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun boleh. Ya, setelah bacaan sujud dibaca, baru berdoa, mohon kepada Allah. Itu perintah Nabi, perbanyaklah doa. Doa itu permohonan. Memang ada yang berpendapat kalau doa di sholat ya harus dengan bahasa Arab. Ya. Tapi perlu ketahui doa itu permohonan. Allah tidak mengabulkan doamu kalau kamu tidak tahu maksudnya. La yaqbalullah doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang dalam hatinya kosong, orang ngerti karpe. Karena doa dengan bahasa Arab, tapi orang yang mudeng karpe, orang dikabul ke. Karena kita permohonan, mohon kepada Allah, Allah itu bahasa apapun bisa. Bisamu bahasa Jawa, ya mohon kepada Allah dengan bahasa Jawa. Ya apa diterima? Lu Allah ya Tuhan yang wong Jawa barang. Jadi dianggap yang doa ditompoi wong Arab, tok. Ya. Lianya wong Arab pernah ditompoi ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang wong Arab. Tuhan itu Rabbul Alamin. Berdoa dengan bahasa apapun boleh. Kecuali doa yang sudah dituntunkan. Yang sudah dipastikan di Rasulullah jangan diubah-ubah. Tapi kalau memperbanyak doa menurut kehendak kita sendiri. Ya apa yang kita mohon dengan bahasa pun boleh. Apalagi? Apabila kita sudah selesai sholat fardu. Tetapi baru ingat kalau baju kita kena najis. Apakah kita harus mengulangi sholat? Ya sudah, baju ya wis. Sudah wis jemben itu. Mau apa lagi? Dan besok lagi hati-hati kalau mau sholat, ya diteliti dulu, jangan sampai pakaian-pakaian najis kita gunakan untuk sholat. Yang sudah ya sudah, tapi jangan terjadi lagi. Lagi. Saya pernah mendengar ada hadis yang menerangkan, apabila seorang anak membuat susah kedua orang tua, maka durhakalah dia kepadanya. Yang dimaksud membuat susah itu dalam arti bagaimana, Ustaz? Sedangkan saya merasa selalu menyusahkan kedua orang tua yang sangat menjaga dan menyayangi saya. Saya adalah anak perempuan satu-satunya, Ustaz. Jadi membuat susah itu artinya orang tua. Anak yang tidak taat pada orang tuanya, disuruh tidak mau, diperintah orang tuanya membanggel, yang dikandani bantah, lah itu membuat susah orang tuanya itu. Sampai orang tuanya saking anyele, wah ngerti apa yang ini cilik tak pites wah itu. Nah itu jangan lah itu ya dosa, ya kan? Nah, maka buat susah ini masalah apa dulu? Kalau memang perintah orang tua itu benar baik, tidak ditaati, nah berarti itu durhaka kepada orang tua. Kalau perintahnya orang tua tidak benar, tidak ditaati kok susah, enggak masalah. Wong tuamu rentuk ngaji lah, kok ngaji terus, gak susah wong tua. Ya, nanti gak boleh, nanti orang tuamu ya mau makan. Ya, kalian naik di tekan ini kok nanti ngaji, nanti neng MTA, wah orang tuamu susah. Nah itu tidak dosa kamu. Ya, atau disuruh oleh orang tuamu, kok gawe induk-induk, gak selamatan kok tidak mau, susah orang tuamu. Ya, tetangganya sudah membuat semua, kamu kok gak mau. Nah itu dah bikin susah. itu tidak perlu, itu tidak dosa. Ya, sekalipun perintah orang tua, kalau menentang perintah Allah dan Rasul tidak perlu ditaati. Ya, dibaca ayatnya surat Taubat 23. Semua pakai dasar, bukan ngawur gitu loh. Jadi tidak semua perintah orang tua benar salah harus ditaati, tidak. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam yang baik. Ya, yang baik, yang benar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan, tidak wajib taat kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Sekalipun perintah ibu, kalau itu perintahnya maksiat, jangan ditaati. La sam'a wa la ta'ata. Nek tidak ditaati orang tuanya, susah. Ya biarkan saja susah. Kalau perlu didoakan biar dapat hidayah. Ayo dibaca. Surah Taubah nomor surah 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa'ula'ika humudzalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Ya, jika mereka mengutamakan kekafiran daripada keimanan, jangan ditaati sekalipun itu bapak-bapakmu. Apalagi cuma tetanggamu, bapak aja tidak boleh ditaati kok. Terus? Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, gitu. Kalaupun bapak, orang tua, perintahnya menentang Allah dan Rasulnya, jangan didengar, jangan ditaati. Kalau kamu mentaati berarti termasuk orang zalim. Terus, apa lagi? Ini menyambung tentang masalah durhaka kepada orang tua, Ustaz. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga, mempunyai anak laki-laki usia 17 tahun. Sejak usia 3 tahun sampai sekarang, dia rajin sholat dan hampir tidak pernah absen walau sekalipun. Yang menjadi permasalahan adalah soal kebersihannya, Ustaz. Saya bingung harus dengan cara bagaimana agar kebersihannya bisa menjadi lebih baik dan itu muncul dari kesadaran pribadinya yang paling dalam. Begini, Ustaz, soal ganti baju, dia paling malas. Kadang tidak diganti dalam beberapa hari. Padahal sampai sekarang saya yang mencucikan bajunya dan sudah saya belikan lumayan banyak serta sudah saya siapkan di kamarnya. Tapi sampai pakaian itu tidak muat di badannya, nyaris tidak pernah disentuhnya karena dia pakainya baju hanya yang itu-itu saja. Kadang aromanya sangat menyengat mengganggu orang-orang di dekatnya. Dia tidak peduli dan itu membuat saya malu pada teman-temannya. Saya katakan agar ganti baju luar dalam sehari 2 kali. Karena kalau ada najis yang menempel, sholatnya menjadi tidak sah. Itu pun dia selalu menjawab, tasih resik ma. Kalau mau saya paksa melepasnya, kekuatan saya tak sebanding dengan kekuatan badan dalam bertahan. Itu baru masalah ganti baju. Belum soal mandi, gosok gigi, ganti spray, nyapu kamar sendiri, dan lain-lain. Kamarnya persis kayak habis tsunami. Debunya kayak habis hujan abu klut. Aromanya seperti gudang yang melangkrak puluhan tahun. Tapi dia sangat nyaman berada di sana. Saya benar-benar putus asa, Ustaz. Mulut saya rasanya capek, mulai dari kata-kata lemah lembut dari dalam hati. Bentakan, sindiran, atau sanksi pemotongan uang saku sudah saya lakukan. Tetap tidak dihiraukan. Anak saya itu kalau libur sekolah, libur mandi juga. Dampaknya kulitnya yang sebetulnya dikaruniai putih bersih menjadi banyak berbintik-bintik. Ada yang menghitam. Ada pula yang putih belang-belang. Saya tahu itu karena dampak kurang kebersihan kulitnya. Kalau mau saya ajak ke dokter kulit untuk periksa, dia juga kukuh menolaknya. Seandainya anak kecil, dia saya angkat lalu saya gendong. Tapi badannya sekarang sudah 2 kali besar tubuh saya. Kebiasaan ini menjadi sejak kecil dia punya adik 9 tahun yang lalu. Waktu itu saya sibuk mengurusi adiknya, sehingga dia saya suruh mengerjakan apa-apa sendiri, sekaligus melatihnya sendiri. Saya kira kebiasaan buruk itu akan menghilang seiring dengan usia kedewasaannya yang terus bertambah, tapi kenyataannya malah parah. Dia rajin datang ke kajian Ahad pagi ini, Ustaz. Kalau tidak datang, dia melihat MTA TV online di laptopnya di rumah. Mohon nasihatnya untuk anak saya, laki-laki saya ini. Semoga dengan nasihat Ustaz, secara langsung ini akan membuat sadar dan bisa membuat hidup lebih baik. Atas jawabannya diucapkan banyak terima kasih. Mungkin anak ibu itu kepengen ngajak ngirit. Ya. Baju sudah itu aja, rasa ganti-ganti, wong baju satu aja cukup. Ya. Perkara baunya menyengat kan salah sing duwe irung. Itu kan? Lah, mungkin dia juga kepengen kulitnya bersih, kuning, jadi bintik-bintik. Sekarang kan banyak orang yang kulit kuning ditato-tato, dia rasa nato wis tatonan dhewe. Bintik-bintiknya tadi. Nah, jadi itu menunjukkan putranya ibu itu kurang mengerti tentang agama. Ya, tak? Perlu didampingi, perlu diterangkan. Karena kebersihan itu bagian dari iman. Sekarang datang enggak nih? Kapan-kapan kalau datang nanti diajak ketemu saya, Bu. Tak selepe nanti. Menurut saya tak selepe, dia bersih. Nah. Ya mungkin bisa juga toh. Jadi kurang mengerti manfaat faedah. Kalau cinta agama, mestinya cinta kebersihan. Karena anta dhofatu minal, kebersihan itu dari iman. Jadi orang Islam tidak boleh kemproh. Kemproh, jorok itu enggak boleh. Apalagi sampai bau. Ya. Kalau kamar seperti tsunami, wong ibu rung tahu ngerti tsunami aja kok. Tsunami itu, ya tak? Enggak apa-apa. Kalau seperti tsunami betul, itu diajari noto aja. Jadi saya rasa itu karena kurang pengertiannya terhadap agama ini. Ya, kurang mengerti kebersihan. Karena seolah-olah agamai yang penting sholat. Nah, nanti bulan Ramadan puasa. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi jangan sampai orang menjadi lari dengan Islam ini karena melihat orang-orang Islam itu kemproh-kemproh. Itu. Di zaman penjajah ceritanya begitu dulu. Dia harus begitu. Jadi maka harus dididik dari sedikit. Itu mesti ada sesuatu yang kurang. Gitu. Apa yang menyebabkan sampai anak seperti itu. Apa karena malas. Atau memang karena tidak tahu. Atau karena apa. Itu perlu diselidiki. Perlu diketahui. Ya, baru setelah mengetahui penyebabnya. Penyebab itu yang harus dihilangkan. Selama sebabnya tidak dihilangkan. Ya tetap akan begitu aja. Ya kapan-kapan kalau sempat nanti ajak ketemu saya, Bu. Apalagi? Ketika saya jadi imam sholat zuhur di masjid sekolahan, ternyata lupa tidak tahiyat awal. Akan tetapi teman-teman yang menjadi makmum tidak ada yang mengingatkan. Mereka baru bilang pada saya kalau tadi tidak tahiyat awal, padahal sholat sudah selesai. Yang demikian itu apakah sholat kamisah, Ustaz? Dan jika mengalami hal yang demikian itu, kami harus bagaimana? Saat itu bagaimana? Sudah diingatkan begitu bagaimana? Ya. Sudah diingatkan begitu, kalau sudah selesai, kalau kurang, tambah. Ya, tadi kurang misalnya. Kudunya rekannya 4 atau baru 3 sudah salam. Diingatkan sudah salam. Kurang 1, ya terus rasa banyak ngomong, berdiri nambah 1. Kalau ternyata lebih, ya lebih. Ya, kemarin saya sholat di sini, ya, makmumnya hanya 1, Pak Katino makmum saya. Sholat duhur apa asar lupa ya. Harusnya 4 toh, lah kok 5. Makmumnya siji yang meneng wae. Ya dah, lah setelah selesai salam baru. Tadi sholatnya 5 rakaat tadi. Nah, Ya sudah langsung sujud sahwi wong. Kalau turah itu sing ngurangi ra angel. Nah, karena lebih, ya sudah kita sujud sahwi dua kali, salam dah selesai. Tapi kalau kurang mestinya empat kok baru tiga dah salam, tambah satu. Kalau turah ya ditinggal sujud sahwi tadi. Kalau kurang tadi nambah satu pun juga nanti pakai sujud sahwi karena ada kekurangan, kekeliruan dalam itu. Ya, apalagi mohon diterangkan tentang hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mawakkalahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala huwa sawaun, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya dan kedua saksinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka semua berdosa. Hadis riwayat Muslim. Apakah cleaning service yang bekerja di suatu bank konvensional juga termasuk memakan uang riba, Ustaz? Tidak. Nah, coba kait-kait yang cleaning service termasuk apa itu? Dasing apa itu? Ah, penjaganya termasuk satpamnya termasuk enggak itu enggak. Yang kamu tanyakan tidak termasuk. Apalagi pekerjaan saya menyuling daun cengkeh. Bahan bakunya dari daun cengkeh yang sudah berguguran. Daun itu diambil dari petani. Karena daun itu dipungut dari tanah, banyak daun yang bercampur dengan tanah atau batu. Kadang-kadang ada petani yang curang, daunnya disiram dengan air atau dicampur tanah atau pasir dan rantingnya agar bertambah berat. Maka apabila saya timbang apa adanya, saya rugi. Minyaknya yang keluar hanya sedikit. Karena niat saya membeli daun cengkeh, bukan air atau pasir atau ranting dan kotoran lain. Sedangkan pihak petani sudah diberi pengertian, tetapi banyak yang bandel. Sebagai pembanding, satu karung besar daun cengkeh murni maksimal 15-20 kg. Tetapi apabila mereka curang, berat satu karung tadi bisa menjadi 25-30 kg. Bahkan bisa lebih tergantung tanah atau kerikil atau air yang dicampur bersama daun. Yang saya tanyakan, apabila saat membeli daun, apabila saya kotor menimbangnya, apakah saya terkena surat Al-Mutaffifin ayat 1-3? Jadi kalau kamu tahu memang sengaja dicampur begitu, ya katakan aja sama penjual daunnya tadi. Ya, ini kamu itu kamu tambah kerikil, kamu tambah mestinya di, kalau ada kerikilnya, ada kayunya dibersihkan, malah ditambah. Ada, ya, dia dihilangi kalau dicelup biar beratnya tambah. Nah, kamu tahu juga loh, katakan ini karena basah, maka harganya sekian. Kalau daunnya kering, harganya sekian. Nah, begitu. Ya, jadi kamu terus terang sama si penjual tadi, kalau ada kekurangannya, apa itu tambah-tambahnya kerikil, batu dan sebagainya dibuang, saya akan timbang daunnya saja. Lah gitu boleh. Kalau basah ya gitu. Kalau tidak ngeteni keringnya kan lama. Katakan saja ini karena basah nilainya sekian, kalau kering nilainya sekian gitu. Tidak ngurangi itu. Jangan mendidik juga pada si penjual. Nah, mestinya basah itu dikeringkan malah kering dibasahi. Ya, maka orang jujur itu sekarang sulit mencari orang jujur. Apalagi tentang Quran surat Al-Lahab, saya memahami paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut Abu Lahab karena sering menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, sehingga dikhabarkan oleh Allah SWT bahwa dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau bergejolak. Siapakah sebenarnya nama Abu Lahab itu, Ustaz? Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Ya. Di sana itu ada Lata, ada Uzza, sesembahan mereka. Namanya Abdul Uzza. Lah kalau orang Islam ya Abdullah itu, ta? Ya, Tuhan mereka kan patung-patung itu. Di antaranya ada patung yang besar namanya Latat dan Uzza. Ini Abdul Uzza, hambanya Uzza. Hambanya patung yang besar itu. Itu nama Abu Lahab itu Abdul Uzza. Apalagi? Saya sering mendengar bahwa ada hadis yang menerangkan bahwa taubat seseorang itu tidak diterima Allah ketika roh atau nyawa sudah di kerongkongan. Akan tetapi, ada hadis juga bahwa kita dituntunkan untuk mentalkinkan orang yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Karena itu akan membawanya ke surga. Sepertinya, kedua hadis itu kok kontradiksi? Untuk itu mohon penjelasannya Ustaz. Dan terkait dengan hadis tersebut, apakah apabila orang yang sakaratul maut akan tetapi dulunya dia seorang yang buruk akhlaknya dan penuh berlumuran dosa, lalu ketika sakaratul maut ditalkinkan, apakah bisa dikatakan dia masuk surga? Kok kontradiksinya di mana kan? Nah kalau memang dia bisa baca la ilaha illallah terus mati, masuk surga. Kata Nabi begitu. Tapi kalau akhlaknya buruk, kayak ini maksiat, dilekenya kepada Allah gak mau, ya dituntun suruh baca la ilaha illallah itu tidak gampang. Wong sing biasanya membaca la ilaha illallah aja nanti kalau pas ngerasa mau dituntun belum tentu bisa. Ya, apalagi yang benci kepada Allah. Ya. Itu. Jadi itu tuntunan Nabi mengatakan begitu. Maka kalau orang menunggui orang sakaratul maut jangan dibacakan macam-macam, dituntun aja supaya membaca la ilaha illallah. Apakah nanti setelah baca la ilaha illallah masuk surga apa tenan? Apa tidak? Itu kata Nabi begitu sudah. Ada harapan. Gitu ya. Adapun nanti masuk surga kita tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas, kalau ada orang menghadapi mati orang sakaratul maut, ya, ada tuntunannya untuk menalkinkan dengan dituntun membaca la ilaha illallah. Kalau sudah mati, enggak ada tuntunannya seperti itu. Jadi la ilaha illallah dibaca ketika dia akan mati. Dengan harapan supaya bisa menirukannya. Tuntunkan kepada mereka. Nah, kalau orang kafir ketika hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah nyebut Allah, kok nyebut Allah ya sulit. Masih orang Islam saja setelah mau mati, suruh baca la ilaha illallah belum tentu bisa kok. Kita gampang ya melebus warga la ilaha illallah. Gampang ini mbok waca saiki. La ilaha illallah gampang. Nene arep mati iki. Asem ben ngrasake kamu. Apalagi saya pernah mendengar bahwa roh orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hingga dibayarkan untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Apakah hadis ini sahih Ustaz dan mohon diterangkan maksud hadis itu. Jadi hadis itu hasan. Maksudnya apa? Supaya orang itu kalau hutang itu wajib membayar. Hadisnya kan berita. Nabi berkata, An Abi Hurairah an Nabi SAW qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Hatta yuqdha anhu. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, dia bersabda, jiwa orang mukmin itu tergantung atau tertahan dengan hutangnya. Sehingga hutang itu dibayar. Tergantung hutangnya sehingga hutang itu dibayar. Maksudnya, supaya orang mati itu jangan menganggap kalau mati lunas, rampung. Kan? Kalau kamu punya hutang, ya, kalau mati ya ahli warisnya supaya jangan tuh bagi-bagi warisannya. Dibagi dulu, apa itu, dikurangi dulu untuk menutup hutang-hutang itu lah, kalau ada kelebihan baru dibagi. Bagi warisnya gitu. Jadi kesimpulan hadis ini supaya orang itu punya hutang itu wajib disahur. Ya, kalau tidak disahur nanti akan menjadi tertanggung kamu nanti. Dia masuk surga terhalang karena hutangnya. Apalagi berdasar Quran Surat An-Nur ayat 4, bahwa seseorang tidak boleh menuduh orang lain berzina, melainkan dengan 4 orang saksi. 4 orang saksi tersebut, orang laki-laki apa perempuan, dan seandainya saksinya 4 orang perempuan, apakah sudah sah persaksian tersebut, Ustaz? Bagaimana kalau si pelaku zina itu mengaku sendiri atas perbuatannya? Apakah itu bisa dikategorikan sebagai tuduhan? Ya, kalau sudah mengaku ya ora sanggo saksi, cukup sudah ngaku gitu kok. Ya. Sudah ngaku karena saksi sudah diakui. Sekalipun kamu sudah enggak saksi nih orang ngaku susah. Ya. Makanya dimaksud 4 orang saksi itu adalah orang laki-laki. Boleh juga orang perempuan. Ya. Tapi persaksian 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau laki-laki 1 bisa, ya paling banyak 2. Kalau perempuan tiap 1 laki-laki tadi sebanding dengan perempuan 2 atau 2 perempuan. Maka kalau ini saksi laki-laki enggak ada, ya perempuan boleh, tapi harus 2. Kalau harusnya 2 enggak ada semua, jadi ganti 4. Apalagi? Sebelum saya mengikuti kajian MTA, saya banyak berbuat syirik. Dulu saya menderita penyakit parah, sudah ke dokter kemana-mana, tetapi penyakit saya tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya pergi ke dukun atau kiai. Bagaimanakah dengan dosa saya tersebut? Apakah tidak bisa diampuni? Setelah kepada dukun terus sembuh. Ya. Jadi kalau kamu percaya kepada dukun, 40 malam sholatmu gugur. Nah, dokter tidak sembuh-sembuh. Terus nanya dukun. Dilala nanya dukun mari. Ya, padahal kamu sebelum ke dukun tadi sudah ke dokter, ya, juga makan obat dari dokter. Nah, dari obat tadi proses kesembuhan. Marone ngene dokter dukun terus mari, padahal marinya karena proses obat yang diberikan dari dokter tadi rumah tadi. Wah, dukun itu ampuh. Tumbeni banyak putih mari. Nah, padahal tadi proses kesembuhannya karena kamu makan obat dari dokter tadi. Jadi kalau berobat penyakit jangan ke dukun, lihat sakitmu. Kecuali kalau kamu sakit kekeselan yang dukun pijet boleh. Ya, dukun nurut tadi loh. Tadi ibu dari Batan tadi saya pakai dukun nurut lah kalau itu boleh. Kalau sakit fisik kok yang dukun. Terus nanti diketak-ketak karo dukun karena kamu ketempelan betak sing nempel ben lunga gitu. Nah. Jadi kalau berobat ke dokter atau ke ahli kesehatan. Jangan ke dukun. Yang melarang ini Nabi loh, datang kepada dukun membenarkan namanya dukun 40 hari salatmu gugur. Ya, kalau bukan ahlinya. Karena dukun ini mari mati, hari awalnya panas, penting kok kondok ketempelan demit gitu. Tempelan demit. Apalagi? Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul, dan kepada ulil amri minkum. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri minkum tersebut? Ya pemimpin. Ulil amri, orang yang mengurusi urusanmu, minkum dari kamu, dari orang Islam itu sendiri. Jadi orang yang memegang urusan kaum muslimin. Ulil amri. Orang yang mengurusi kaum muslimin, dan itu dari orang, dari kaum muslimin itu sendiri, maka minkum dari kamu. Bukan orang kafir ya. Apalagi, Bapak saya, kalau menyebut Allah ditambah dengan Gusti. Apa arti Gusti itu dan apakah diperbolehkan Ustaz? Dan bagaimana dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 180? Mohon penjelasannya. Coba wacanan ayat 180 Al-A'raf. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, kan nyebut nama Allah itu. Dan yang wong Jawa itu Gusti itu sebagai penghormatan. Biasanya Gusti Allah itu kan biasanya. Orang kok Gusti itu tak enggak. Gusti Allah gitu lah. Nah, Gusti Allah. Larang jawab biasanya Gusti itu kok. Tinggu penghormatan, bangsa keraton itu Gusti. Bahasa anak kiai Gus. Gus. Ya, itu. Anak kiai Gus, anak Gus, Gus. Nek Gusti itu biasanya punya keraton. Anak raja ya Gusti Sopo, Gusti siapa lah gitu. Ya Allah ya. Itu maksudnya menghormati tadi. Bukan karena leceh kan, karena menghormati dengan bahasa Jawa, menghormatinya memang begitu. Ya. Tapi tidak meninggalkan ya sebutannya Allah itu kan asmaul husna, salah satu di antara asmaul husna Allah. Kalau dua arah orang nyebut Gusti ngono tok ndak pasti Allahnya disebut. Apalagi saya seorang suami, usia sudah 50-an tahun, anak 5, cucu 4. Pekerjaan saya pengajar di wilayah Ciampel Kidul. Pada usia yang sudah sekian, syahwat saya masih tinggi. Namun istri tidak mampu melayani dengan alasan karena capek, sakit, dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Karena saat istri diajak jima tidak mau. Padahal nafsu saya sangat tinggi, pengennya setiap hari. Kalaupun istri mau, itu dengan terpaksa dan harus memakai alat kontrasepsi, padahal istri sudah menopause. Saya sempat berpikir untuk menikah lagi secara resmi, tetapi istri tidak mau dimadu. Dan saya yakin bisa adil, baik secara ekonomi dan cinta, apabila poligami. Sedangkan istri mau dimadu apabila harta menjadi milik sendiri dan anak-anaknya. Istilahnya, tidak ingin ada kursi lagi, yakni wanita lain di rumah saya. Sedangkan kalau menikah siri, saya takut tanggung jawabnya nanti di akhirat, apalagi berzina, sungguh itu tidak mungkin. Apakah ada obat atau terapi yang bisa menghilangkan nafsu seksual? Ojo malah diobati, kutune apa ada obat yang menyemangati, ojo malah obat dipateni itu gimana? Ya, maka kalau enggak istimewa dan enggak mau, ya nikah lagi. Ya, enggak mau. Nikah lagi nanti tidak ada khawatir warisannya tapi ya, kalau nikah lagi itu maka lagi itu boleh nikah 2 atau 3 atau 4 kan juga ya gitu boleh tidak apa-apa. Nah istrinya tidak boleh rasa taren, rasa taren. Ingat ini sudah nikah itu ada. Kalau ini rajak mulih, rajak mulih rai itu ya golek rumah liyo. Nah, kalau orang entuk itu gimana? Jarundingan yang ape? Kamu istri saya, ini ya istri saya, mempunyai hak yang sama, ya? Hak sama lah. Karena kamu sudah tidak mau lagi berfungsi sebagai istri, saya masih butuh istri, maka saya tidak menyiksa diri, ya? Itu. Jadi jangan takut dengan istri, takutlah kepada Allah. Allah membolehkan kok. Mengapa istrimu enggak membolehkan? Ya. Khawatir kok nek hartane dibagi loro, ya. Khawatir. Wong mati ya rambok gawe kok ya. Buat apa? Nah. Hari lagi enggak apa-apa, tadi tidak dosa. Nanti kalau istri tidak mengizini tetap nikah apa dosa apa tidak? Yang dosa istrinya. Ya, yang dosa istrinya itu. Nah kalau nikah siri gak mau, rasa siri datang ke kenaipan. Katakan apa adanya, kenapa nikah lagi? Ya, istri saya sudah gak bisa dipakai gitu loh. Nah kenapa gak bisa dipakai? Coba kamu tanya sendiri. Terus tanya. Nah, nanti biar dinahati, biar dinasihati oleh hakimnya nanti. Jadi sebenarnya bukan, itu tuh bukan masalah sulit, apalagi kamu yakin bisa adil masalah materi, dan berarti kamu orang mampu. Kenapa takut? Allah memberi kemampuan kok takut. Ya. Malah pikirannya, wah kok zina, zina dosa. Ya tak? Nikahnya lain to, apa tak pateni baik. Tidak boleh itu. Dah? Suatu saat, saya minta izin pada istri bahwa saya akan menikah lagi. Tetapi dia menolak sambil marah-marah. Pada lain hari, saya tetap menikah siri walaupun istri tidak mengizinkan. Yang seperti itu apakah saya berdosa? Saya mendatangi istri kedua sebulan 3 kali tanpa izin istri pertama. Karena pekerjaan saya dagang keluar kota, sehingga ketika datang ke istri kedua tidak masalah. Apakah yang demikian itu berdosa karena saya tidak izin pada istri pertama? Istri kedua saya pernah dimintai tolong temannya untuk mengantar ke Lumajang. Rencana naik mobil, ternyata kok naik sepeda motor. Padahal yang boncengkan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ketika hal itu diceritakan kepada saya marah. Sampean kok lancang diboncengkan laki-laki yang bukan mahramnya kok mau. Mestinya bilang pada saya dulu, saya ini suamimu. Akhirnya saya ambil keputusan, oke, nek sampean senang pada orang itu, silahkan. Tetapi tak putus uang belanja, uang sekolah dan sebagainya. Akhirnya dia nangis-nangis dan sumpah-sumpah tidak melakukan yang macam-macam. Katanya, ketika itu dia dimintai tolong teman perempuannya dan pada hari itu dia juga pas puasa hari Kamis. Apakah perkataan saya, oke, nek sampean senang pada orang itu silahkan, tetapi tak putus uang belanja, itu sudah jatuh talak, Ustaz? Belum. Tidak talak itu. Dan tidak termasuk talak. Betul, tiba-tiba kok kiwi. Kalau tanyakan apa sudah termasuk talak, belum. Dan terus, kamu nikah siri tadi, istrimu yang pertama tidak tahu. Kalau mau datang ke istri yang kedua, colongan. Ya. Jangan sampai ketahuan istri yang pertama. Dilalah pas tempat istri yang pertama, istri yang kedua, istrinya membutuhkan untuk keperluan sesuatu, kamu ditelepon. Ya, HP, karena kamu sedang ke belakang, diangkat istrimu. Ya, kok wong itu lagi? Sopo lagi lah, timbul fitnah nanti. Ya, kamu tak telepon kok saya angkat, perempuan itu siapa itu? Kamu di mana itu? Padahal di doli sana sudah ditutup. Di mana kamu? Nah, kan jadi timbul fitnah. Tuh, yang kedua, nanti kalau kamu punya anak, kalau kamu tidak kenalkan sama istrimu yang pertama, kacau balo nanti. Ya, punya anak, dilalah kamu mati. Anak selama kamu hidup gak kamu kenalkan. Wes, kamu kenal juga gak berani, dah. Dengan anakmu perempuan, anak pertama juga dengan istri pertama laki-laki. Dilah sekolah, dan nanti tadi podo sekolah, pacaran, podo senengi, sesuai nikah wae. Padahal itu sebetulnya mahram gak boleh. Maka itu delian itu kan bisa ngerusak mahram dan tidak mahram. Dan nikah lagi itu harusnya menjadi keluarga yang kuat. Jangan malah delian gitu. Ya Ibu, ya minta izin kamu tidak dibolehkan, ya sudah, tidak jadi minta izin, itu. Lo minta izin enggak boleh kok. Dan jadi minta izin. Lo nikahnya enggak perlu siri datang ke kenaipan. Nah, kalau tuh ternyata dipersulit ya boleh nikah siri, boleh wong nurut ke pemerintah dipersulit kok. Agama itu mudah kok dipersulit. Ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya ta? Nah, banyak kalau udah nikah nanti ngomong, oh, atau dek biar nyeluk dah alhamdulillah, kemarin saya minta izin kamu, tidak diizinkan, tapi hari ini tanggal, hari kemarin tanggal sekian, alhamdulillah saya sudah terlanjur nikah. Ya enggak? Gitu? Marah itu nanti, lu kok marahi kenapa kamu marah dengan saya? Ya enggak? Kok marah itu kenapa? Dawang dijalo izin ra itu dan juga dewe kok marah. Itu. Nanti mengertikan tentang maka pentingnya ngerti tuntunan itu penting. Dan Allah memberikan jadi betul ya, baru tahu hikmahnya toh. Dah. Kenapa kok laki-laki kok boleh nikah 2-3 kok perempuan kan enggak boleh. Ya. Lah perempuan lah ini satu aja sudah kesel tadi kok. Nah, mau boleh itu kan tambah rakaruan. Lah ternyata suami tadi sudah 50 tahun masih kuat. Nah, jamunya tikus mungkin. Nah, harusnya kan gitu itu kan. Oh ya, disadari ya karena saya sudah tidak mampu. Monggo, kamu nikah lagi ya boleh, tapi saya pesan yang adil, yang rukun antara anakmu, anak kita dengan ini ya harus rukun. Kamu dengan saya, dengan dia sama, berlakulah adil. Karena adil itu jenjang takwa yang terdekat. Nah itu, ya, jadi baik itu. Wong hidup tuh. Cuma sebentar aja kok ya dah. Buat apa? Syukur nanti jadi suami istri di dunia, nanti di akhirat jadi suami istrinya sama-sama di surga gitu loh. Jadi istrinya yang rokok ya ngopo. Ya, di surga. Nah, itu kan jadi keluarga besar yang diridhoi oleh Allah. Sudah? Cukup? Ya sekarang pertanyaan langsung, masih ada waktu sedikit ya. Silakan yang ingin tanya bisa mengambil 26 terus jadi 17 berikutnya 39 oke. Kita rekap yang sudah masuk sebentar 26, 17, 6 dan 39. Silakan dimulai dari 26, sebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dari lantai 1, Bapak Ustaz. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa nama saya Bapak Arsono dari Solo. Dari Solo ya. Yang ingin saya tanyakan di tengah-tengah ayat 100 di tengah-tengah ayat 275 dari surat kedua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhalallahu al-bai'a wa harrama riba." Nah, di sini majelis ulama sepakat memberikan fatwa bahwa mengharamkan menabung di bank konvensional. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan riba itu sampai-sampai menabung di bank konvensional itu diharamkan, sementara kita umat Islam ini diseyogyakan agar menabung di bank syariat. Kemudian pertanyaan kedua, saya ini Ustadz sebagai seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang tentu saja hasil yang dicapai setiap harinya tidak menentu. Nah, oleh karena tidak menentu, kadang sok sepi, sok rame. Kalau pas rame, ya bisa mencukupi kebutuhan warga, dan mencukupi dan bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti hanya kebutuhan sabilillah. Tapi kalau pas sepi Ustaz, kadang-kadang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja. Sedangkan kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan membayar anak sekolah, kebutuhan untuk membayar iuran haji, kebutuhan untuk membayar kesanggupan di majelis, itu kadang-kadang tidak bisa terpenuhi. Sehingga itu seolah-olah merupakan satu beban, satu hutang yang harus saya bayar, yang wajib saya bayar. Nah, ketika itu saya sengaja tidak hadir dalam kajian, baik itu kajian Ahad Pagi ataupun kajian di Gelombang. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan dagang. Apakah itu di pasar-pasar ataupun di hari yang lain. Yang tujuannya adalah untuk hasilnya itu untuk membayar kesanggupan. Kesanggupan di majelis, kesanggupan bayar sekolah ataupun membayar iuran haji. Nah, persepsi ataupun pengambilan keputusan saya sebagai seorang yang sudah ngaji ini apakah dibenarkan atau tidak? Terima kasih atas jawabannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan ya. Adamu tentang jual beli tapi diharamkan tentang riba. Majelis ulama mengambil keputusan diharamkan menabung uang di bank konvensional. Mungkin majelis ulama berpendapat bahwa yang diharamkan bukan bank konvensionalnya itu, tetapi mengapa menabung di bank konvensional kok tidak boleh dianjurkan ke syariat, ya? Karena di bank konvensional nanti itu ada ribanya, yaitu orang yang menabung akan dapat apa? Bunga. Lah bunga itu riba. Dapatnya kan gitu kan. Nah kalau di syariat, ya mestinya kalau ada bank syariat, ya lebih baik lah di bank syariat. Namanya aja syariat. Artinya bank yang diatur perekonomian lewat bank, yang diatur nurut syariat. Nurut syariat. Loh padahal di nabung di bank syariat ya ada bunga. Kalau syariat betul itu tidak ada bunga. Adanya apa? Ya hasil. Mulai tidak ajak. Kamu nabung. Dan ini penghasilan bank tinggi lah. Nanti dapatnya juga tinggi. Jasanya atau bagi hasilnya. Kalau ternyata tidak berhasil. Ya tidak dapat. Kalau dilakukan bank syariat lurus betul syariat. Nah, mengapa di situ kok riba? Karena bank konven itu ya untuk menjalankan uangnya tidak pandang halal haram, untuk apapun terserah, yang penting kamu bisa membayar tabungan. Misalnya orang pinjam ke bank syariat mesti ditanya untuk apa, untuk apanya. Di bank konven ya ditanya untuk apa, untuk apa. Tapi misalnya pinjam bank di konven mau untuk apa? Ya, untuk mendirikan rumah, untuk menampung, untuk sebagai lokalisasi. Ya, karena banyak daripada berkeliaran kemana-mana tak tampung. Nanti penghasilannya berapa? Oh, nanti insya Allah banyak penghasilannya bisa ngangsur. Kadang-kala semalam sekian-sekian. Tidak peduli untuk membuat lokalisasi boleh. Yang penting insya Allah ngangsur. Untuk apa? Untuk ternak babi? Ya boleh di situ. Yang penting budak bulan insyaallah ngangsur. Kalau di bank syariah itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Ya dah. Nah, itulah mungkin keharamannya majelis ulama mengambil keputusan karena itu segala sesuatunya menjalankan uangnya pun diatur syariat. Kalau itu tidak. Nah, sekarang usaha berdagang kadangkala bisa, kadangkala tidak. Nah maka kalau sedang bisa hasil, jangan hasilnya dihabiskan semua. Sebulan hasilnya 10 juta. Ya, sebulan yang mal terus akhirnya habis. Nah, ya, ketika bisa, jangan ketika bisa, yaudah gunakan seperlunya saja, selebihnya dari itu bisa ditabung. Ditabung. Nanti kalau pas tidak ada hasil, tabungan diambil kan gitu kan. Jangan dapat banyak ya habis banyak, dapat sedikit ya habis sedikit. Ternyata habis sedikit ya bisa, habis banyak bisa. Nah karena itu, karena orang dagang itu kadang dapat, kadang tidak dapat. Dan ketika dapat itu dihati-hati. Dihati-hati. Nah kalau memang untuk ini ngangsur ini tidak bisa, kesanggupan ini tidak bisa, bayar SPP sekolah tidak bisa karena sedang tidak ada, belum hasil, ya tidak masalah, wong tidak ada mau apa lagi. Nanti kalau sudah dapat, ya kita baru kita bayar. Membedakan soal. Dapat untung soal rugi. Gitu. Itu tidak masalah, walaupun kamu sudah ngaji, saya rasa tidak masalah. Mengatur itu yang penting, jangan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di pengajian ditepati. Kalau tidak masuk, tidak anu ya pamit dengan baiklah. Ya. Apalagi? Berikutnya nomor 17. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suyanto Ustaz. Apa? Suyanto. Suyanto. Dari mana? Dari Desa Sukajaya, Kecamatan Lido, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Ustaz. Kampar. Kalbar. Kalbar. Kalbar, oh, Kalimantan Barat. Iya, iya. Sekarang masih kena asap ya? Belum habis, Ustaz. Belum kena? Asapnya belum habis. Oh, belum habis. Nah, saya tanya sekarang masih kena asap? Belum. Tapi belum habis, berarti kan sudah kena itu. Masih kebakaran gabut itu. Ya, ya. Terus apa yang tanyakan? Nah ini, sebetulnya saya kemarin tuh dapat undangan pernikahan adik saya. Ya. Di Jawa Timur, tapi saya lebih mementingkan ke sini. Karena kalau saya kemarin tuh ke Jawa Timur dulu, saya enggak ketemu dengan Jihad Pagi ini ya. Ya. Maka saya ke Jihad Pagi dulu, baru nanti setelah Jihad Pagi ini saya ke Jawa Timur. Ya. Nah, yang iya boleh. Terus yang kedua gini Ustaz. Jadi sebelum saya ngaji itu mempunyai buku-buku tentang tuntunan sholat, terus al berjanji, terus sholawatan. Selama saya ikut kajian Al-Quran dan Sunnah ini, buku-buku tersebut tuh kami bakar. Maksud saya gini, daripada nanti saya simpan, sewaktu-waktu saya meninggal, terus buku tersebut takut diamalkan oleh anak cucu saya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah dibenarkan tindakan saya seperti saya mengikuti kajian dulu daripada mendatangi pernikahan keponakan saya, dan yang kedua itu apakah dibenarkan juga saya membakar buku-buku yang tidak ada tuntunannya tadi Ustaz? Ya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah, jadi kamu datang di pengajian dulu, nanti baru ke tempat sana, ya. Ya terus terang dikatakan lah kok anu telat. Oh iya, tak aku ngaji sik. Pisan perjalanan jauh dari Kalimantan Barat, kalau saya cuma datang ke sini, ya jagong tok kan rugi, ya. Dah saya dapat pengajian, dapat jagong silaturahimnya, tidak masalah itu. Boleh. Nah, kalau kamu jagong dulu ya memang angkat pagi boleh, tapi harus ditunda seminggu lagi kamu di sini. Kalau angkat pagi itu seminggu hanya sekali, ya. Boleh. Nah sekarang kalau kamu punya buku-buku kemudian dibakar, ya kalau itu merasa sudah tidak dipakai lagi, apalagi mengkhawatirkan nanti dipakai oleh keturunannya karena tidak sempat ya menjaga meluruskannya, ya tidak masalah, itu buku-bukumu dhewe ya karepmu mbok bakar. Tapi kalau itu Quran, tidak ada yang salah, jangan dibakar ya. Kalau bangsa buku yang lain-lain, kalau sudah tidak dipakai, kamu bakar ya boleh saja. Artinya tidak dosa gitu, bakar buku itu tidak dosa. Orang kanggu, apalagi khawatir nanti, ya, kalau saya simpan nanti dikira warisannya bapaknya, wah malah diwarisi, tinggal, ya, diteruskan ini nanti bapaknya wis ora nganggo, diteruskan cucune. Ya. Dan tidak salah, boleh, tidak dosa. Tapi kalau tidak dibakar ya baik, gue kenang-kenangan. Nah, anak cucunya dijak ngaji, kalau udah ngaji nanti ada bakal melu gitu, enggak melu nanti. Apalagi? Berikutnya nomor 6, mic nomor 6. Sudah bunyi, Bu. Mic nomor 4, ya. 6, nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ustadz, nama saya Ibu Sri Juni Parwati. Ya. Saya dari binaan cabang Mauspati. Tadi datang dengan sekitar kurang lebih 35 orang. Ya. Sebelumnya saya mohon izin untuk matur bahwa saya baru sekali ini datang di pengajian tafsir Al-Quran minggu ini. Ya, alhamdulillah. Langsung, ya. Langsung saja, Bapak Ustadz, saya akan bertanya yang mana pertanyaan saya ini mengenai diri saya. Dan yang kedua nanti mungkin untuk ibu-ibu semua. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, apakah saya sebagai muslimah diperbolehkan untuk dimintai mengumumkan orang meninggal dunia lewat pengeras di masjid? Sebenarnya saya sudah lama tidak mau lagi untuk mengumumkan masalah itu. Saya bertanya kepada orang yang memberikan berita kepada saya untuk menyampaikan, yaitu kenapa kok harus saya begitu. Terus dia menjawab, katanya kalau diumumkan oleh bapak-bapak yang lain itu tidak jelas atau tidak cetok. Itu pertanyaan yang pertama, Bapak Ustadz. Yang kedua, kami ulangi mungkin ini untuk ibu-ibu semua, yaitu bila bulan Ramadan, saya dan ibu-ibu lainnya setiap selesai sholat tarawih, gantian membaca Al-Quran di masjid, lewat pengeras, sampai kurang lebih jam 9 malam. Kalau pagi sehabis sholat subuh sampai jam 6 atau waktu duha. Apakah yang demikian itu diperbolehkan atau tidak saya sebagai muslimah? Demikian Ustaz yang dapat kami tanyakan. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pengumuman kok diberikan ibu kan? Di situ ada pengurus masjidnya kan? Ada pengurus masjid yang mengumumkan bapak-bapak ya juga bisa. Ya. Kalau kurang cetok ya di, kalau perlu pakai tulisan diumumkan bapak-bapak itu. Boleh apa tidak diumumkan kematian lewat masjid? Boleh saja. Silahkan. Tapi kalau ada bapak kenapa harus ibu? Ya, jadikan saya bapak aja. Kemudian masalah habis Ramadan membaca Quran lewat pengeras. Nah sekarang tanya-tanya tujuannya apa? pendeta lewat pengeras mau diperdengarkan siapa? Mau tekan jam songo padahal mong tamasjid kalangan meja ngono wae wis ndak dibanterke gen krungu sapa. Lha saya tanya. Jadi untuk diperdengarkan kepada siapa bacaannya itu? Apa kalau tidak pakai Al-Qur'an, tidak pakai pengeras Allah tidak dengar? Nah, itu ya. Bisa jadi itu dengan pengeras suara kayak wacanane rape. Suarane gerak-gerak pisan. Bisa mengganggu tetangga itu nanti. Kalau memang tujuannya untuk mengharap ridha Allah, rasa lewat pengeras, ngomong mau ke kalangan yang masjid. Kemudian sampai larut malam, ganggu wong turu itu ya. Orang tidur. Prinsip membaca Quran boleh saja. Tapi jangan salah niat. Kalau bukan lewat pengeras, ya. Benar pengerasnya mati, rasidho ngaji. Ya. Jadi kalau memang untuk Allah ya tidak usah. Kalau sekiranya baca Quran lewat pengeras malah mengganggu tetangga yang dekat masjid, ya lebih baik tidak usah lewat pengeras. Itu ya Ibu, dua pertanyaan sudah dijawab. Apa lagi? Berikutnya jadi, nomor. Datang dari Ibu ya, dari Mediun tadi ya, Mas Parti, Magetan 40 orang. Dari Bambang Lipuro Bantul 35 orang. Dari Keranggan Temanggung 16 orang. Ya selamat datang, mudah-mudahan bisa istiqomah. Apa lagi? Nomor 9. Nomor 9 silakan. Ya, nomor 9. Perkenalkan dulu Pak Ustaz. Ya. Nama saya Kistin. Siapa? Asli Kistin. Kistin. Asli dari Brebes. Akan tetapi sekarang sudah berdomisili di Wonorejo, Karanganyar, dan ikut pengajian cabang di Jetak, pimpinan Bapak Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan? Begini Pak Ustaz, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati jamaah semua. Di dalam buku respon itu ditulis, dan kami selalu menunggu saran dan kritik yang membangun dapat disampaikan lewat berbagai jalan yang dapat dipilih pembaca sekalian. Kami tidak ingin menyampaikan saran dan kritik, akan tetapi hanya ingin memberitahukan kalau kemungkinan ada salah cetak dalam buku respon untuk halaman 4. Itu setelah saya baca yang ditulis di sini yaitu huwa ila ilaha la wahidun ilahu wa ilahukum arrohimu arrohman. Kemudian saya bingung ini kok bacaannya kayaknya janggal. Saya mengambil Al-Quran, kemudian melihat surat Al-Baqarah ayat 163, ternyata berbunyi yang benar yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Kemudian yang sampingnya itu tertulis arrahimu arrahmanu huwa ila ilaha la wahidun ilahu wa ilahukum. Itu juga salah cetak. Kemudian halaman 8 itu tertulis asobirina wa basyiri. Setelah saya lihat di dalam Al-Quran, ternyata yang benar adalah wa basyiri sobirin. Kemudian yang di sampingnya lagi yang tertulis adalah al-muhtaduna humu wa ulaika. Sedangkan yang benar adalah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kami hanya ingin memberitahukan kemungkinan untuk kedepannya agar sebelum diperbanyak mencetak diteliti ulang kembali agar kami dalam membaca khususnya kami yang masih awam itu tidak bingung. Begitu Ustaz. Kemudian pertanyaannya yaitu apabila kami mengajar anak-anak TPA di masjid, sebelum kami mengajar apakah harus melaksanakan sholat sunnah dulu 2 rakaat, karena nanti kalau mengajar otomatis duduk di masjid itu. Dan yang ketiga, kami mohon doanya agar kami sekeluarga bisa istiqomah dalam ikuti kajian. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Qurannya ibu itu dengan respon itu enggak sama itu. Enggak sama tak Qurannya? Sama enggak? Orang yang tanya ibu tadi, Qurannya sama enggak dengan respon itu? Tidak. Indah. Sama lah ya, tidak sama. Betul. Jadi yang salah responnya. Kemarin begitu tunjukkan sudah saya tunjukkan ini keliru penulisannya itu. Tapi mau diralat untuk terbit yang berikutnya. Bahwa mau diralat sudah terlanjur beredar, yang belum beredar saya suruh tahan gitu loh. Kemarin begitu belum dia sudah saya tegur itu, ini keliru tulisanmu itu, balik. Balik itu. Nah, terima kasih, berarti ibu perhatian. Nah, liane kuwi mungkin ya tuku ra diwaca dadine ora konangan. Jadi salah. Jawa sudah terasa itu, wah keliru cetaknya. Penulisannya salah. Saya sampaikan kepada yang ngurusi respon, akan diralat pada terbit berikutnya, nanti akan diralat. Terima kasih atas perhatian ibu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebaiknya memang begitu. Kalau masuk masjid, sebelum duduk disunahkan sholat 2 rakaat. Ya. Memang sebaiknya begitu, sholat 2 rakaat baru ngajar itu. Nah, kalau tidak sholat ya enggak apa-apa, boleh saja. Tapi itu ibu tadi ngajar di situ ya enggak usah duduk. Oh, itu disyariatkan kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Apalagi? Dimohon doanya biar istiqomah. Oh, iya, mudah-mudahan ibu bisa istiqomah dalam kegiatan itu, mengajar TPA juga, TPA, generasi penerus itu ya. Kemudian insya Allah perhatian ibu terhadap pelusan-pelusannya dan nilainya di sisi Allah. Apalagi ini Al-Quran. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam mengkaji, mengkritisi, lebih baik. Ya, terima kasih. Dah. Berikutnya pada kesempatan yang kedua, silakan. Nomor mic. Assalamualaikum. Disebutkan dulu Bapak, nomor mic-nya berapa? 15. 30. 40. Nomor 16 ini. 30. Nomor 16 dari Temanggung. Yang 16 dulu. Kita rekap 30, 40, 14, 16. Dimulai dari 30 dulu. Mari nomor 30. Nomor 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin dari Klaten Ustaz. Ya. Ini pertanyaan titipan Ustaz. Insya Allah orangnya mendengarkan, suami istri. Pertanyaan pertama Ustaz, apakah kewajiban anak terhadap orang tua sendiri dan terhadap mertua sama? Yang kedua, masalahnya begini Ustaz. Saudara saya yang tanya ini posisinya adalah sebagai anak mantu. Dia diserahi tugas oleh saudara-saudaranya untuk mengurusi mertuanya laki-laki. Umurnya 80 tahun, katanya tidak pikun. Kemudian kalau ke kamar mandi pun sebetulnya kalau dipaksakan dia bisa sendiri. Tapi mertuanya ini kerap marah-marah kalau disuruh ke kamar mandi sendiri. Dia maunya diurusin sampai mengganti pampers pun harus oleh anak menantunya ini. Nah, karena harus mengganti pampers, otomatis dia paling tidak memegang alat vital dari si mertuanya ini. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya kalau dia sampai menyentuh alat vital dari mertuanya ini, dosa atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kewajiban anak terhadap orang tua berbuat baik. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana kepada kedua orang tuamu dalam kamu berbuat baik, mentaati segala perintahnya selama benar, ya, menyantuni pada beliau, yang memberi, membantu, menolong apa yang menjadi kebutuhannya selama hidupnya, ya. Kalau dipaksakan ke apa, ke kamar mandi bisa, mungkin orang tua tadi kondisinya sudah merasa lemah, ya, kalau dipaksakan mungkin bisa jatuh di kamar mandi, nanti malah berbahaya. Menolong tidak apa-apa, ya. Kemudian orang tua kalau sudah umur 80 tahun, ya saudara, ibu tadi bisa dengarkan, mungkin itu sudah lungkrah badannya, sudah kah gitu loh. Nah itu ya. Nah, kalau terpaksa menyentuh itu tidak apa-apa. Wong merawat gimana kalau tidak menyentuh? Tidak dosa gitu loh. Merawat tidak dosa untuk itu. Dah, apalagi? Berikutnya nomor 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Said, Pak, saking cabang pitu. Badhe nyuwun pirsa ngene kurban, Pak. Jane nggih pun mboten pantas nderek ngaji pun 3 taun tesih nyuwun pirsa masalah kurban. Lah niki titipan, Pak, saking pendengar radio. Mergi umumipun yen kula niku putu ngai kok napa ngurbanke bae sing pun meninggal. Kali wargane niku sekawan nggih kurban lembu, tapi kadang jangkep pitu niku sing tiga nggih sing sampun meninggal. Lan niku sing napa niku titik pertanyaan niku nggih niku daginge nek wae halal napa mboten ngoten lho. Sing dimaksud kurban niku. Kurban nggih. Nggih. Jane nggih pun kula terangke, tapi dheweke niku dereng paham. Panci nggih nyuwun pangapunten, sing tanglet niku nggih kasarane mboten buta huruf, lha sing ditangkletin niku tiyang buta huruf nggih. Gambane nggih mboten percados kula ceriasi ngaten. Nggih cekap semanten, Pak, nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lha penjelasan kok pun dangu mboten ketok teng pundi? Nggih dhateng, Pak, tapi mboten muncul. Oh. Jane wonten ta jane. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Daginge halal napa haram? Halal. Wong kurban kok ya to. Kurban niate ngurbani bae sing wis mati untuk kurban tadi kan ya. Nah, tetapi daging kurbannya tetap halal. Wong mati ora perlu dikurbani. Ya, sing kurban iku sing isih urip kena pranek wis pun mati. Kalau sudah meninggal itu sudah tidak kewajiban apa-apa. Apalagi sunnah, wajib atau sudah tidak. Orang mati itu sudah putus. Syariat Islam itu diperlakukan untuk orang Islam yang masih hidup. Ya, kalau sudah tidak hidup, sudah bebas dari kewajiban-kewajiban itu. Selesai masalahnya, tinggal memetik hasilnya. Jadi orang kalau sudah mati, sholat ya tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, apalagi korban. Ya, dah. Jadi kalau yang masih melakukan itu kewajiban-kewajiban, ini wajib, ini sunnah, itu bagi orang yang hidup. Kalau sudah mati, sudah selesai. Ya, lah haknya apa? Kalau dia orang muslim itu 4 yang harus diberikan. Dimandikan, kafani, sholatkan, dan kubur dah, selesai sudah. Tak ada pun tiap hari mau mendoakan, boleh saja. Tapi kalau kewajiban-kewajiban tadi, apalagi korban, yang hidup saja tidak korban, tidak dosa, apalagi sudah mati. Ya, perkara dagingnya halal, tidak apa-apa dimakan. Tapi bagi yang korban tadi kan tidak dapat pahala. Ya. Bon, apa lagi? Nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Udori dari Temanggung. Yang kemarin, Pak, ya? Saya kemarin datang, Pak. Oh ya. Karena saya ada ganjalan pengunek-unek di hati saya, belum saya utarakan kemarin karena keburu waktunya habis. Oh ya. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Sugeng siang lan Pak Ustadz supados diparingi sehat waras. Amin. Lan kathah rejekine pun. Amin ya rabbal alamin. Kawula badhe matur Pak Ustadz. Nggih. Niki mawi basa Jawa mawon. Nggih, nggih. Kula nggih tiyang Jawi ya. Nggih. Kula wingi mboten angsal menapa nika naminipun ampun kehabisan waktu badhe medal sabda menika pun kan. Nggih. Anjih, kula alam awak kiambak mboten napa-napa wong angsal gitu. Masalah wingi kula niku mireng kala tahun 2013 menika bab masalah TV wonten antene wonten MTA wonten kajian minggu. Minggu menika dipun mirengake pendengar-pendengar ingkang wonten telatah Temanggung menika. Nggih. Menawi MTA badhe wonten TV napa nika naminipun TV Indovision. Kanca kula teng Temanggung niku sebagian pun enten wah amatuk banget nek ana TV. Aku tak tuku TV anyar sing apik mereke ngoten. Nggih. Kebacut pun tubas niku pola kula ditegor wong kula sing ngandak-ngandak ngabar-ngabarake. Tenan niku TV niku arek ana Pak. Oh, ana ngono tak tuku TV mak sisan aku omonge kula niku dindal kalih teparo tangga teparo mereka. Kula niku masalah niki pemilu niki pemilu ke Pak Dori sing kok pilih apa? Aku nganut Pak Ustaz kula ngoten. Nek Pak Ustaz urung nunjuk aku ya urung iso ngomong. Nggih, nggih. Amake nek sing nunjuk Pak Ustaz niku kok cocok kalih pinuwunanipun kalih legislatif menika aku lo make sing calon DPR niku mbok supados MTA niku diwontenake TV lan lancar lancare dakwah niku kalih TV niku menika Pak Ustaz pun cocok kalih ngendikani nek sapa wonge sing gelem sing amanat iku sing dipilih sing bisa nglancarake dakwae Allah utawa MTA ngoten mawon. Nggih. Yeah. Kaping kalih menika kula niku sing silaturahim tanggal 24 bulan menapa bulan November. Ingkang kula niku dipun wastani orang Islam ning mboten tahu salat nika, Pak. Asinareng kula mireng kalih ngendikane ustaz nek mboten salat niku mboten Islam. Mendalem sangat kula sampai anak kula menika niki pa anak kula. Nari ning kuwi anake anakmu nek dadi satgas ning MTA pusat oleh ri kowe kalih kula niku ingkang waleh banget. Aku ngoten. Nek ming dadi satgas ning mriku ajeng di paringi wiwucal kados napa kula lega lahir batin. Nggih. Yeah. Sak inggo semanten iki kula niki ngantos sek mawon saged salat panjen. Dipun kalih bapak kula niku bapak kula niku kusuh, Pak. Nggih. Kadang-kadang nggih jaman riyen mulang ngaji lan niku mbok kula nggih galak banget nek kula mboten salat niku kula antare nyambut damel mawon. Ri kowe iki mbok salat apa piye wong wis ahmene kok ora salat nek ora salat ki dosa. Wah aku ngoten kula gedun banget kalih mbok kula pesane areng pun ngertos ajaran teng MTA anu kula nunggu nek mangap kalih mbok kula lu mangap wae wong mbok kula niku goblok goblok ngoten. Wah aku ki nek ngono kowe ki aku ndang nek kowe ki rugi nek ora gelem salat kowe. Aku kok rugi kan tukune piro kula mboten. Ya wis nek ngono kadhani aku tak anu wae ora tau ngomongi kowe aku ngomongi kowe ya tiwas kesel ora ana gunane. Niku sak derenge kula mireng dakwah Pak Ustaz. Asinareng mireng dakwah Pak Ustaz wonten ning radio. Mboten. Kula mireng iki sare pir radio ndi kok suarane kok nyontok ati kula ngoten. Kayak wong wis piantune ki sepira kok suarane gedhemen ngoten. Niku kok kula niku nggih niki kalih crita nggih Pak. Kok kula niku aku iki ngrungokke radio ora tok gawe ora gumun. Ora tok gawe gak dirasakno kok kula ngoten. Rasa-rasa puasa mbok kula niku kula salat kiambak niku wah ki kok ustaz kok ngendika nek ora salat kok dosane gedhe wong kewajiban. Ah nek ora nek sunah wi nek ditinggalke wi ora apa-apa ning nek wajib nek ditinggal dosane gedhe banget tanggung jawab ning akhirat ngoten. Ah kula mboten dikandhani kalih si mbok niku malah lho kula sik salat niku kok di ongak wis kok salat ki ora tak dikon malah salat. Ngoten. Apa tele ngrungokke radio kae apa piye ngoten. Aduh. Kula rampung. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terusane kula dereng apal ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asing perpanjangan atahiyat air dereng apal niku napa sah napa mboten salate itu pertanyaan kaping kali lah kaping 3 niku kula niku pun gebacut 3 tahun teng MTA lampun ngertos gedhe-gedhe to Pak. Niku ngoten, wonten Pak Kiai niku tenggen kula niku mban dinten mawon. Taken niki kalih niki tonggo niku. Kula seksine ngaten napa mboten enten seksine kula ora wani omong. Nggih. Kula mboten gawe-gawe. Bayan munuk-munuk tenggen kula niku. Monggo, Mbah. Heeh. Agak apa ri? Niki sing ngrungokke radio kula ngoten. Radio mawon radio dakwah. Wah, aja nemen-nemen nek karo MTA kuwi kok malah ngoten. Aja kula. Ais kadung nemenke yo piye iki. Longi, masa tambahi kok longi. Apa-apa piye to, Bang? Ayo. Aku ki nek khotbah ki kok padha wae aku ki nek khotbah anggar ming ora sing kabeh tak diapiki. Masalah sing anu sing wong bid'ah ki apik kok ngoten. Bid'ah apik kok. Bid'ah hasanah. Wah nek ngertosi kula nek bid'ah hasanah niku meng sahabat niku meluruskan salat tarwih. Kula ngoten. Aku kok ngerti. Apa sampeyan sing dadi kiai kok ora ngerti kula. Kok gak aku yang ngerti sing kok ngarep. Kalih pembadangkan pegdal niki anak kula niki tak ten MTA kula dolehke duit niku teng bangunan niku nukang teng niku teng bangunan-bangunan niku teng Jogja. Nggih. Aku lah sinareng mirengake pengawasan MTA niku mbah bocah kaya aku dosa nek ora mimpin salat mongko kae bocah anggar bali bruk ya dolan karo kanca-kanca sing ora gendah-gendah niku. Iki enten bocahin. Kula pancen dereng mampu ngandani nggih tak nengke mawon, Pak. Nggih, nggih. Sareng kula pun ngertos sekedhik-sekedhik oleh bocah tak stop. Wangsul saking nyambut damel. Kelas kowe rene. Napa, Pak? Bapakmu dolehno duit pirang-pirang nek kowe ora salat ora ngaji. Aku emoh, aku ora gumun. Lebih baik aku ora dolan duit ning kowe iso ngaji pita telak. rezeki Allah sing maringi. Terakhir niki Pak nggih. Supados MTA niku kula kak daripada kula kok isin kali ditegor kali kanca-kanca kula kadung pun tuh TV anyar kantek kula muni nek pancen muh TV-ne anyar ya gebeke aku ya gelem kula. Nek kowe getun ora leh getun kowe ora. Yo aku ke kon piye ngono wae. Ayo kon piye nyetel TV. Ayo sabar kula yo ora ngerti acarane TV ke kono ke sida apa ora. Yo kuwi nunggu seko Pak Ustaz apa piye pokoke sing penting kowe nganut karo Pak Ustaz ngesuk milih iki karang gak dianake leh jelatif ya milih yo iki manut insyaallah ana kula ngoten asmados kula nyuwun dukungane kalih niku beliau-beliau menika ingkang mbetahaken Ki Ambak menika supados ngijinaken antene TV MTA. Terus atur kawula kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak itu alangkah bahagianya sudah dapat hidayah ya. Dusane karo wong tuane gedhe masa mboke mangap-mangapke kan biasa. Biasa di dikandani suruh salat malah kok mangap ae to, Mbok. Itu dosa besar, tapi karena tidak tahu, telah tahu dia menyesali, bertobat, nah sekarang salat. Itulah antara lain hidayah mendidik akhlak manusia kepada orang tua. Ya. Orang tua, padahal anak itu berbakti kepada orang tua dengan cara bagaimanapun tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Maka dalam Al-Quran kepada orang tua itu wala taqullahuma uffin wala tanharhuma waqullahuma qaulan karima. Jangan sampai berkata kepada orang tuamu itu kata yang kasar. Uff itu kata kasar. Apa meneh mangap. Kasar banget nih wong tuane itu ya. Ya tapi diakui ya, karena dulu tidak tahu anyel. Nah, setelah tahu ya hanya dengarkan radio, ya dengarkan radio dapat hidayah mengaji lewat radio, dan ngukuli Pak Kiai akhirnya. Ya, aku ngerti lah, aku zaman Kiai kok orang ngerti. Tapi orang Kiai ngerti kok Kiai malah orang ngerti. Alhamdulillah ini. Ya mudah-mudahan selanjutnya, ya betul tadi, karena merasa belum bisa, karena ngandani anak ya tak ngandani apa, aku dewe yang beling. Karena ya ora sholat, aku anak tak kon sholat, aku nek dibalik lah, aku ora sholat, aku sholat apa. Nah, coba, ini anaknya dikandani mulai kon sholat, terus, kok aku yang mangap aja itu, Pak, ngono piye to. Tapi alhamdulillah, itulah Allah mendidik akhlak, bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Nah, bicara aja dengan bahasa yang menghormati. Wa kullama qolang karima, yang menghormati, memuliakan, sopan lah dalam bahasa Jawa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, ibu, anak dan istri semua ketemu dalam satu majlis. Memang betul apa mbok kowe mene dhek aku nek ora salat ae sing apa duit iso golek dhewe. Allah meri rezeki ya ta. Nek ora cara tau mene duit kowe dadi wong Islam sing apik, salat sing sregep, ngaji sing sregep, rasa tak kon mene duit kowe sing duwe duit mesti mene dhewe. Karena tahu kewajiban saya terhadap orang tua. Kewajiban kalau orang tua saya, oh ini butuh. Orang tua saya butuh uang, saya punya uang. Untuk apa kalau tidak untuk orang tua, uang saya dulu juga mintanya kepada orang tua. Itu akan balas budinya akan tumbuh dari didikan agama. Masalah radio, masalah TV, ya Pak, ya, Pak Ari, saya ini namanya ya. Pak Kudori. Pak Kudori. Nyuwun ngapunten nek njenengan kula ben kula anjur kula sing ngumumke niku. Akan lewat ya, kita TV Indovision niku gitu. Nanti ini sangat dijawab Pak Teno niki sing Ini berarti Nabi Adi jawab. Kula entuk e keng riku. Pak, yo yang ngurusi masalah TV, masalah niki ngajukan channel TV itu dia termasuk yang mengurusi. Saya kan namanya corong menyampaikan saja. Pak ditanyakan Pak Kudori tadi jane sida apa ora? Nek sida ora metu-metu gitu loh. Wis diarep-arep Pak Kudori baca woro-woro. Wis baca toko TV apik barang ora metu ora disetel TV MTA wis jane sida apa ora. Mari Pak Tino Pak dijelaskan nih Pak Kudori. Nggih, terima kasih Ustaz waktunya dan kami sampaikan kepada seluruh peserta pengajian yang di gedung ini maupun yang di rumah yang menyimak kajian ini, sekaligus kami sampaikan pengumuman tentang program yang dulu kita sampaikan tentang penayangan Jihad Pagi MTA lewat Telkom Vision. Seiring dengan perkembangan perpolitikan dan sebagainya, yang dahulu Telkom Vision adalah 100% miliknya PT Telkom, yang mana PT Telkom adalah perusahaan milik pemerintah ini. Namun di perkembangan harinya, PT Telkom Vision beralih tangan menjadi milik orang lain, bukan milik Telkom lagi, bukan milik pemerintah ini lagi. Sehingga semua program yang telah dicanangkan sekian tahun dibentuk atau dibuat bersama MTA dan Telkom akhirnya dibatalkan, tidak dilanjutkan karena memang sudah ganti pemiliknya dan pemilik yang baru rupanya tidak berkenan dengan tayangan kita yang akan masuk di Telkom Vision. Sehingga dengan demikian maka program penayangan Jihad Pagi atau pengajian pagi yang rencananya akan disiarkan di Telkom Vision yang waktu itu miliknya Telkom dan miliknya pemerintah ini kemudian dibatalkan karena sekarang sudah milik swasta. Sehingga pihak swasta yang sekarang ini tidak melanjutkan program sudah dibuat antara Telkom dengan MTA. Sehingga kalau seandainya semuanya sudah atau sebagian kemarin sudah ada sekitar ratusan yang sudah memasang Telkom Vision, kita minta dari pihak MTA supaya dikembalikan. Jadi decoder yang sudah terpasang di rumahnya, kalau antenanya nggak usah dilepas, decodernya supaya dikembalikan segera mungkin, nanti uangnya akan kita kembalikan. Jadi karena adanya pemasangan Telkom Vision karena kerjasama antara MTA dengan Telkom, karena sudah beridah tangan, maka perjanjian dibatalkan dan mohon kepada para pendengar, pemirsa di MTA TV ini, kemudian para hadirin di sini yang sudah memasang Telkom Vision, karena tidak jadi tayangnya MTA, maka kita dari pihak MTA, pihak kru MTA TV mengendaki supaya decodernya saja atau alatnya itu dikembalikan ke kita. Nanti kita akan kembalikan sesuai dulu yang telah dibayarkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ustaz. Ya, terima kasih ini atas tanya Pak. Ini betul nih Pak Kudori tadi dengan pertanyaan ini mudah-mudahan sudah di temanku kita ikut mendengarkan. Jadi orasi do mboten kula ngapusi gitu. Aneh sing cak kerja sama, malah didol kan diorang yang beli sekarang tayangan kita tidak setuju, ya sudah kita tayangkan lewat TV kita sendiri nanti. Mungkin sudah cukup. Eh, tadi ada yang belum dijawab, Ustaz. Jadi masalah sholawat belum selesai karena tidak hafal. Tidak apa-apa, itu nanti dilengkapi Pak ya. Sekarang baru sampai di mana sebisanya baca, belum tutup wis sak isoe diwoto insya Allah sah. Tapi jangan berhenti sekian saja. Harus berusaha terus ditambah, disempurnakan bacaannya. Nanti kalau belum punya buku, nah itu nanti disempurnakan, insya Allah. Ayat akhir, kurang tahiyat akhir, itu kan kurang sedikit. Ya, tapi tidak usah nunggu sempurna, itu sudah sampai, itu bisa saapale, ya saapal, rung apal, tahiyat terakhir, tekan ngendi, dah salam, sudah. Nanti terus disempurnakan, sampai sempurna. Sudah. Kemudian ada penyerahan simat. Mari. Dari Bapak Senen, warga cabang Bambang Lipuro, Bantul Jogja, berupa satu buah tombak yang bernama Kiai Sengkelat. Sengkelat, Ustaz. Sengkelat. Kegunaannya agar panennya melimpah. Nah, itu untuk kemusrikannya di situ. Orang kan tadi seolah itu mendatangkan panenan kan syirik toh rezekinya dari itu ya kiainya berkeleleran di sini semuanya ya, judul di durasi yang kemarin kan tabloid kiai keleleran di lemari itu maksudnya bukan menghina kiai, memang di majma itu banyak yang namanya lagi kiai ini tambah lagi kiai satu ini ya. Kiai Sengkilat tadi. Ada Kiai Brojol, Kiai Nogo Sosro, ada Kiai Sengkilat, ada Kiai apa lagi di sana. Digeletak ini kan keleleran renek sing ngopeni. Gitu. Apa lagi? Sudah cukup. Ya, sebelum saya akhiri, ini ada titipan salam dari saudara kita yang ikut kajian ini dari darat jauh, yaitu dari Abu Dhabi, dari Singapura, dari Tanjung Pinang, Pasaman, Padang, Jambi, Rejang Lebong, Lahat, Purwodadi, Ngawi, Semandak, Lamandau, Kutai Barat, Angsana, Sebamban, Baru, Tanah Laut, dan Lombok, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dengan jarak jauh ini. Baik, untuk siang hari ini kita cukup sekian. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.